واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita semua kemudahan untuk hadir di masjid ini. Semoga Allah selalu limpahkan kepada kita semua taufik dan rahmatnya dan selalu menambahkan untuk kita keimanan dan petunjuknya dan menjadikan segala ucapan dan amalan serta ibadah kita sebagai hal yang bernilai dan bekal yang indah untuk kita semua saat kita menghadap kepadanya. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan bahwa materi yang diamanahkan untuk disampaikan adalah pembahasan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menceritakan tentang kisah 11 orang perempuan dan duduk kemudian menceritakan tentang suami mereka masing-masing. Iya. Ini dari kisah-kisah di masa dahulu tentunya di mana hanya disebutkan ada 11 orang perempuan kemudian menceritakan suaminya, tidak diketahui siapa perempuan tersebut dan siapa nama-nama suaminya. Karena itu diambil pelajaran dan manfaat darinya dan diambil hikmah-hikmah dari hadis yang mulia ini. Tentunya hadis yang kita akan bahas insyaallah akan kita terangkan dia dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Namun di sini ingin saya ingatkan sebelum kita membaca hadis yang agung ini bahwa syariat kita, syariat Islam adalah syariat yang mengatur segala urusan manusia. Pokok umum di dalam agama kita, agama ini menjaga 5 dasar penting. Agama Islam yang pertama menjaga keagamaan kaum muslimin. Kemudian yang kedua menjaga jiwa mereka. Yang ketiga menjaga akal. Yang keempat menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kelima adalah menjaga harta. Seluruh pensyariatan kembali kepada makna penjagaan ini. Penjagaan kepada 5 masalah pokok ini. Walaupun ada hal-hal yang bersifat penyempurna, perkara yang sangat diperlukan, ada hal-hal yang merupakan pelengkap. Iya. Dan di dalam menjalin hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, berbagai ketentuan yang diterangkan di dalam syariat kita, termasuk di dalamnya hubungan antara suami istri. Dan di belakang pernikahan ada hikmah-hikmah yang sangat agung yang hendaknya diingat. Ada perkara-perkara yang merupakan anjuran dan tuntunan syariat di dalamnya. Kalau kita renungi, terdapat keindahan yang sangat agung dari agama ini. Di antaranya misalnya kalau kita perhatikan ayat di surah Rum ayat 21 dan syariat pernikahan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan dari ayat-ayat Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan dari diri-diri kalian sendiri supaya kalian tenang kepadanya. Allah jadikan antara kalian rasa kasih sayang, kecintaan dan rahmat. Iya. Kemudian Allah firman, sesungguhnya dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat yang sangat jelas bagi siapa yang berpikir. Jadi pernikahan ini ada hikmah di belakangnya, di mana seseorang dengan pernikahannya tersebut semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dia harus tahu bahwa pintu pernikahan adalah pintu ibadah. Terdapat di dalamnya berbagai lahan peribadatan. Berbagai lahan peribadatan baru tidak dia dapatkan sebelum adanya pernikahan. Ya. Dan ini mana yang agung? Sebenarnya diingat. Dengan adanya pernikahan tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis menekankan makna ini. Ya, dan telah ada di dalam hadis-hadis Rasulullah bagaimana tuntunan dan etika-etika untuk menjalin hubungan antara suami dan istri, bermuasyarah yang ma'ruf sebagai pelaksanaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian wahai para suami bermuasyarah, menjalin hubungan dengan keluarga kalian, istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf, dengan hal yang baik. Ini diterangkan di dalam banyak hadis, dan di antaranya adalah hadis yang akan kita baca ini. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan ini. Ya. Dan tentunya kalau ingin membahas tentang seluruh sudut yang diperlukan oleh seorang muslim dan muslimah yang telah menjalin hubungan rumah tangga, sepasang suami istri yang telah menjamin, yang telah diikat dengan ikatan pernikahan, ini pembahasan terlalunya tentunya panjang. Iya, dan kita di kesempatan ringkas ini, karena waktunya hanya sampai duhur, kita akan mengkaji hadis Aisyah yang bercerita tentang 11 orang perempuan yang duduk menceritakan tentang tipe suami mereka masing-masing. Iya. Hadis yang akan kita baca sebagaimana yang saya singgung tadi Ini berada di dalam riwayat Al-Bukhari dan berada di dalam riwayat Muslim. Iya. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Keterangan atau syarah tentang hadis ini, penjelasan tentang hadis ini, diuraikan oleh para ulama Islam tentang makna dan kandungannya. Iya. Tentunya kalau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim sudah dimaklumi ada buku-buku yang menjelaskan makna hadis-hadis yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti misalnya hadis ini disyarah oleh Ibnu Mulakkin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Tawdih li Syarhi As-Sahih Al-Bukhari. Beliau panjang lebar menguraikan makna hadis ini dan kandungan-kandungan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ibnu Mulakkin ini adalah guru Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Di antaranya juga Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan tentang hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar termasuk orang yang terbaik menjelaskan hadis ini. Karena beliau mengumpulkan banyak buku yang menjelaskan hadis ini kemudian beliau satukan di dalam keterangan beliau di Fathul Bari. Dan juga di antara yang menjelaskannya adalah Imam Muslim atau Imam An-Nawawi di syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Iya. Dan juga Al-Qadhi Iyad di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Namun Al-Qadhi Iyad punya pembahasan tersendiri, buku tersendiri. Mengkaji, menjelaskan tentang hadis ini. Nah, dan di kesempatan ini saya akan banyak menguraikan makna hadis dari buku Al-Qadhi Iyad dan dari syarah Ibnu Mulakkin At-Tawdih. Sebab Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri beliau meringkas dari pembahasan Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Ya, buku Al-Qadhi Iyad ini sudah dicetak dari tahun 1975 atau 1395 Hijriah. Iya, dengan judul Bughyatur Ra'id lima tadammanahu hadis Ummu Zar' min al-fawaid. Berisi penjelasan faidah-faidah yang terkandung di dalam hadis Ummu Zar'. Disebut dengan nama hadis Ummu Zar' sebab salah satu dari 11 perempuan ini diterangkan namanya Ummu Zar'. Ya, dan ada yang menjelaskan nama lengkapnya. Hanya saja masa hidupnya itu bukan di masa Nabi, tapi di masa umat-umat sebelumnya. Iya. Baik. Saya akan bacakan di sini, mulai membacakan riwayat. Dan riwayatnya panjang ya. Saya akan baca teks riwayat dari Sahih Al-Bukhari. Ini saya akan ingatkan kalau ada tambahan atau perbedaan kalimat di riwayat yang lain, kita akan ingatkan perbedaan tersebut. Tapi dasar bacaan dari Sahih Al-Bukhari. Iya. Baik. Hadisnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan sanadnya dari Abdullah bin Urwah, dari ayahnya Urwah ibn Zubair. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, jalasa 11 imra'ah. Kata Aisyah, duduklah 11 orang perempuan. Fata'ahatna wa ta'aqatna alla yaftumna min akhbari azwajihinna syai'a. Maka Mereka saling mengambil janji. Mereka saling mengambil janji untuk tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari atau keterangan tentang suami-suami mereka. Jadi mereka mengambil janji, bersepakat untuk tidak menyembunyikan sesuatu apapun tentang suami-suami mereka. Iya. Baik. Ini hadis. Di sebagian riwayat ada yang menyebutkan tempatnya bahwa kejadiannya ini, ya, ini di sebuah tempat di Yaman. Sebuah tempat di Yaman. Namun dia adalah kisah yang masyhur di kalangan orang-orang Arab dan diceritakan di sini oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menceritakannya dan Nabi mendengar. Nabi mendengarkannya. Dan di akhir hadis nanti, ya, Nabi akan memberikan komentar. Sebab dari 11 orang perempuan ini, ada yang suaminya akhlaknya baik, ada yang suaminya akhlaknya jelek, dan ada yang suaminya ada kebaikannya, ada kejelekannya. Dari apa yang dia sebutkan. Iya. Dan mereka yang terbaik akhlaknya di sini, itulah perempuan yang ke-11 yang bernama Ummu Zara. Iya. Yang dia sifatkan bagaimana kebaikan suaminya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis beliau berkata kepada Aisyah, "Kuntu laki ka'abi zar'in li ummi zara." Saya terhadap engkau itu seperti Abu Zara kepada istrinya Ummu Zara. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bermuasyarah, bergaul dengan istri-istrinya, beliau berada di atas akhlak yang paling tinggi. Ya, bahkan di dalam sebagian riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, bahkan engkau lebih baik dari Abu Zara kepada Ummu Zara. Engkau lebih baik untukku. Ya. Nah. Sebelum saya masuk dan menjelaskan ucapan setiap, keterangan setiap dari perempuan yang duduk menceritakan suaminya ini, sini ada beberapa pelajaran dan manfaat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. Iya. Yang pertama, di dalam pengisahan hadis ini oleh Aisyah, beliau mengisahkan, ya, kisah 11 orang perempuan ini menunjukkan bahwa seseorang itu boleh dia mengambil pelajaran dari kisah umat-umat yang telah lalu. Apabila di dalam syariat kita memang adalah hal yang tidak dilarang, hal yang tidak disalahkan di dalam syariat kita. Iya. Hal yang tidak disalahkan di dalam syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melihat sebagian sahabatnya setelah salat subuh, mereka bercerita tentang kehidupan dahulu sebelum masuk Islam. Nabi berlalu dan beliau hanya tersenyum melihatnya. Dan ini menunjukkan itu tidak dipermasalahkan. Karena itu menyinggung berita-berita yang sifatnya kadang mencerahkan seseorang, ya, membuat pikirannya lebih segar. Ini adalah hal yang diperbolehkan, ya, sesuai dengan kadarnya. Dan sekali lagi apabila ada manfaat dan kebaikan di belakangnya. Iya. Dan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat lain bahwa hadir juga sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Mereka saling bercerita tentang hadis ini dan Nabi hadir bersama para istrinya. Imam Al-Bukhari untuk hadis ini beliau memberi judul bab Babu Husnil Mu'asyarah Ma'al Ahli. Bab tentang harusnya seorang itu memperbaiki pergaulan dengan keluarganya, dengan istri-istrinya. Ya. Suatu Nabi di sini duduk bersama istri-istri beliau dan mengambil atau mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Adapun Imam Muslim, beliau membawakan hadis ini di Kitabul Fadail, di pembahasan tentang keutamaan sahabat. Setelah menjelaskan atau di akhir pembahasan keutamaan Aisyah, Imam Muslim membawakan hadis ini. Karena memang di dalam hadis ini di akhirnya Nabi berkata kepada Aisyah, aku terhadapmu wahai Aisyah seperti Abu Zara terhadap Ummu Zara. Dan ini dikhususkan untuk Aisyah, padahal ada istri-istrinya yang lain. Jelas ya? Menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Iya. Menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oleh sebab itu Imam Muslim membawakan hadis ini di dalam sahihnya di kitab Al-Fadail tentang keutamaan. Iya. Tapi perlu diingat bahwa adanya penyebutan keutamaan pada sebagian sahabat bukan artinya mereka sempurna dari segala sisi. Demikian pula adanya kelebihan pada sebagian orang bukan artinya mereka tidak ada kekurangan. Sebab tidak ada dari manusia yang luput dari apa? Dari kekurangan. Pasti ada saja kekurangannya. Iya. Namun, dan ini juga dari keindahan Imam Muslim dalam menjelaskan hadis-hadis. Beliau ketika menerangkan keutamaan-keutamaan sahabat, sudah beliau terangkan keutamaan Nabi dahulu di Kitabul Fadail, setelah itu kita keutamaan sahabat di Fadailus Sahabah, di akhir pembahasan hadis yang paling terakhir beliau berkata, membawakan sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 unta. Iya. Hampir saja kamu tidak mendapatkan unta yang cocok sebagai apa? Sebagai tunggangan. Jadi ibarat orang, dia mencari unta tunggangannya. Untuk mencari unta tunggangannya, dia ada pilihan 100 unta di depannya. Dari 100 unta ini hampir saja dia tidak dapatkan unta yang apa? Unta yang cocok. Ya. Karena itu saya ingin ingatkan bahwa kalau ingin mencari kesempurnaan, tidak ada dari manusia yang sempurna. Seorang istri misalnya ingin mencari tipe suami yang paling sempurna. Oh, yang saya inginkan begini dan begini dan begini dan begini. Jarang terkumpul pada satu orang. Demikian pula suami, dia ingin mencari tipe istri yang paling sempurna. Itu tidak mungkin dia dapatkan. Sebab manusia semuanya ada apa? Ada kekurangan. Maka ini dasar yang paling pertama yang harus diketahui oleh seseorang di dalam berkeluarga. Dan ini maknanya ketika kita ceritakan 11 orang perempuan ini, menceritakan tipe suaminya masing-masing. Ya. ada yang baik akhlaknya, ada yang jelek. Dari sini kita harus memahami bahwa manusia itu tidak satu tingkatan. Dan manusia tidak bisa dikatakan semuanya sempurna. Iya. Pasti ada kekurangannya masing-masing. Maka dari sini seseorang hendaknya ada pengertian. Ya. Dan kekurangan tersebut bukannya hal yang membuat dia tidak mensyukuri nikmat. Tapi dia syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala telah terjalin pernikahan, maka dia syukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan kepada beliau seorang suami yang tidak begitu real terhadap istrinya pada suatu akhlak, maka beliau berkata, kalau dia misalnya tidak ridha terhadap istrinya pada satu akhlak, dia pasti ridha pada akhlak yang lainnya. Hal yang lainnya. Ya. Ini dalam Al-Quran sendiri dikatakan, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah, bermuasyarahlah dengan istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna syai'an, fa'asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kalian membenci pada mereka sesuatu, barangkali Allah akan menjadikan di belakangnya ada kebaikan yang sangat banyak. Ya. Itu harapan seorang muslim dan muslimah dalam berumah tangga. Adapun kalau yang diharap dia cari kesempurnaan, tidak akan mungkin. Tetap sebuah keluarga yang tujuannya hanya mencari kesempurnaan. Ya, justru di dalam kehidupannya, bagaimana seseorang itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya. Maka ini dari Imam Muslim rahimahullah, ya, suatu fikih yang sangat mendalam. Kalau beliau setelah menguraikan keutamaan-keutamaan sahabat, beliau terangkan bahwa manusia itu seperti 100 unta. Ya. Luar biasa, banyak pilihan, alternatifnya banyak. Tapi yang dia cari sesuai dengan seleranya, hampir saja tidak dia ketemukan dari 100 ini. Sebab jarang yang bisa apa? Bisa mencocoki seluruh yang dia pilih. Iya. Dan dari sini juga kita mengambil pelajaran, ya, pentingnya seorang hamba itu untuk bersyukur dan merasa cukup dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadapnya. Iya. Anugerah yang Allah berikan kepadanya. Karena kesyukuran terhadap sebuah nikmat itu akan mengekalkan nikmat tersebut dan menambahnya. Mengekalkan nikmat dan apa? Dan menambahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid." Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku. Dan dikata kalian kufur, sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Jadi kesyukuran menambah nikmat. Menambah nikmat. Ya. Demikian pula, hendaknya ada qanaah, dia merasa cukup. Dan ini adalah sumber keberuntungan dan kebahagiaan. Karena itu Nabi SAW bersabda, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. Dalam hadis riwayat Muslim, sungguh telah beruntung orang yang berislam, kemudian diberi rezeki dengan kafaf, dan dia merasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Iya. Sifat qanaah ini akan membuat banyak sesuatu yang sedikit. Iya. Akan membuat dia ridha akan sesuatu yang pandangan orang banyak kekurangan. Tapi dengan qanaah, rasa cukup tersebut, iya, semuanya menjadi baik. Semuanya menjadi baik. Kapan seorang tidak memiliki rasa cukup di dalam hatinya, maka tidak akan ada kebahagiaan dan kepuasan di dalam kehidupannya. Karena tabiat manusia asalnya memang penuh dengan ketamakan. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labtagha ilayhi masalisa." Andai kata anak Adam itu punya dua lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Bayangkan sudah punya emas dua lembah, sudah banyak sekali ya. Bersamaan dengan itu dia masih mencari lembah yang ketiga. Dan Nabi sebutkan tidak ada yang bisa ya memuaskan anak Adam ini kecuali tanah di kuburan yang menyumbat mulutnya. Iya. Ini tatkala seseorang tidak memiliki rasa cukup, tidak ada hal yang mencukupinya. Banyak pun menjadi sangat sedikit. Nikmat pun dianggap sebagai suatu hal yang tidak berarti. Tapi kalau dia punya rasa cukup dalam hati, yang sedikit menjadi banyak. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kasratil arad. Innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam hati, di dalam jiwa. Iya. Kalau dia punya kekayaan di dalam hatinya, selalu merasa cukup, bersyukur terhadap nikmat Allah, sesuatu yang sedikit pun akan terasa sangat banyak dan lebih. Iya. Dan inilah pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap istri-istrinya. Bayangkan dalam sebagian hadis diterangkan di rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam kompor itu tidak menyala selama 2 bulan. Iya. Berarti tidak ada aktivitas masak-memasak. Maka sebagian sahabat bertanya, "Apa yang menghidupi kalian?" Pertanyaan diajukan kepada istri-istri beliau. Maka mereka menjawab, "Yang menghidupi kami al-aswadan." Ya, air putih dan kurma. Itu saja yang menghidupinya. Baik, perhatikan, tatkala Nabi adalah manusia yang paling kaya di dalam hatinya dan beliau mendidik istri-istrinya dengan hal ini, ya. Tidak pernah terdengar dalam sepotong riwayat pun ada keluh kesah dari istri-istri beliau. Iya. Ataupun ada komplain dari istri-istrinya. Nabi kurang memberikan apa? Nafkah untuk mereka. Ya. Karena inilah kecukupan. Ya, dan akhlak yang baik ini, ya kan, insya Allah kita akan mengambil pelajaran-pelajaran ya di dalam hadis ini. Ya, jangan sampai karena judulnya tipe-tipe suami, ya, jangan sampai ini dipahami oleh sebagian orang, oh ini Ustaz hanya memberikan senjata untuk istri-istri kami, menghantam kami. Ya. Tidak. Ini pelajaran bersama. Nasihat untuk semuanya. Bagaimana memperbaiki diri masing-masing dan saling menutupi kekurangan, saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan. Iya. Baik. Kemudian di antara pelajaran yang kita petik di awal hadis ini sebelum kita baca lebih lanjut. Iya. Di sebagian riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, berbangga dengan harta ayahnya. Berbangga dengan harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi berkata, "Uskuti ya Aisyah." Diamlah wahai Aisyah. Sesungguhnya aku ini bagi kamu itu seperti Abu Zarah kepada Ummu Zarah. Maksudnya kebaikan Nabi lebih banyak daripada itu. Iya. Maka ini diambil juga pelajaran bahwa Dilarang seseorang itu berbangga dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Sebab kebanggaan dengan dunia itu tidak dibawa. Tidak dibawa ke alam kubur. Dia juga dibawa ke negeri akhirat. Nah ini makna diingatkan di dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yatba'ul janazah salasa. Jenazah itu kalau diantar ke kubur, dia diikuti tiga. Yatba'uhu. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Dia diikuti oleh keluarganya yang mengantarnya. Diikuti oleh hartanya. Dan diikuti oleh amalannya. Tiga yang mengikutinya. Yang tersisa bersamanya hanya amalannya yang ikut di dalam liang kuburnya. Yang dia bawa ke akhirat. Adapun keluarga dan hartanya kembali meninggalkannya sendirian di kuburan. Di alam kubur. Iya. Maka ini hakikat yang hendaknya diketahui. Dan selalu dipahami. Ya, agar supaya seseorang mengetahui berbangga itu pada tempat-tempat tertentu. Karena itu Nabi menyebutkan nikmat bahwa baiknya akhlak beliau kepada Aisyah itu lebih baik daripada kebanggaan dengan apa? Dia berbangga dengan harta ayahnya. Sesuatu yang berkaitan dengan amalan salih, berkaitan dengan ibadah, ya, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Iya. Kemudian di dalam riwayat ini pula terdapat bahwa seorang suami itu kalau melihat pada istrinya ada dari ucapan atau dari perbuatan yang kira-kira perlu diperbaiki, maka dia perbaiki dengan hal yang baik. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan bahwa diri beliau itu lebih baik untuk Aisyah, melebihi kebaikan Abu Zara kepada istrinya Ummu Zara. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa suami itu dia boleh mengungkit sebagian dari kebaikannya kepada istrinya. Dan ini bukan dia berbangga kebaikan. Oh kamu saya sudah beri begini, begini, begitu. Tidak. Dan maksudnya ketika disebutkan kebaikan-kebaikan tersebut, hal-hal yang menyebabkan istrinya ingat bahwa suaminya sangat menyayanginya. Agar supaya dia mengetahui bagaimana perhatian suaminya terhadapnya. Dan tentunya hal yang seperti ini dari hal yang lebih mengeratkan hubungan antara suami dan istri. Hubungan di dalam rumah tangga. Dan tadi kita terangkan bahwa ini kejadian di sebagian riwayat diterangkan bukan hanya Aisyah dengan Nabi di situ. Tapi di antara para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran lainnya, apabila seorang memiliki lebih dari satu istri, maka dari fikih seseorang memuliakan istri-istrinya dan tidak dipermasalahkan kalau misalnya ia memuji sebagian dari istrinya, tapi ini keadaannya dibolehkan apabila tidak menimbulkan apa? Tidak menimbulkan keretakan antara mereka. Kalau dia puji istrinya satu, yang lainnya apa? Terasa direndahkan. Nah, ini akan terjadi apa? Percekcokan. Tapi kalau memang padanya ada kebaikan dan kemuliaan, dan semuanya memakluminya, maka itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Perkara yang tidak dipermasalahkan. Baik. Imam At-Tirmidzi memberikan memasukkan hadis ini beliau ketika menjelaskan hadis ini dalam sunannya, beliau memberi judul bab. Bab majaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samar. Ya. Bab apa yang datang? Menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di waktu as-samar. Ya. Waktu as-samar maksudnya waktu tidur tapi masih berbicara. Setelah sholat isya, itu afdalnya seseorang tidak berbicara kecuali yang diperlukan. Tapi kalau dalam hal yang ada manfaatnya, hal yang ada kebaikannya, ya seperti dalam mengambil pelajaran ilmu, atau seseorang misalnya dia berbicara dengan keluarganya, ya, atau dia memeriksa keadaan anak-anaknya, bertanya, atau dia ada tamu, kemudian dia berbicara dengan tamunya, ya. Ini semuanya adalah hal yang diperbolehkan. Nah, baik. Kita sekarang masuk dan menjelaskan hadis ini. Satu persatu dari ucapan 11 orang perempuan yang duduk menceritakan suaminya masing-masing. Baik, saya ulangi kembali teks hadis dari awal. Aisyah berkata, jalasa ihda asyara imra'ah. 11 orang perempuan duduk. Wata ahadna. Mereka saling mengambil janji. Wata afatna. Membuat kesepakatan. Alla yaktumna min akhbari azwajihinna syi'a. Untuk tidak menyembunyikan sesuatu apapun tentang suami-suami mereka. Iya. Tidak menyembunyikan sesuatu apapun tentang suami-suami mereka. Jangan ada yang memahami, oh, kalau begitu, boleh dong para perempuan duduk-duduk. Kemudian, setiap orang ceritakan suaminya masing-masing. Iya. Jangan sampai ada yang memahami lebih daripada itu. Oh, kalau begitu, gosip adalah hal yang bagus. Iya. Saya sudah terangkan bahwa ini kejadian kapan? Di umat sebelumnya. Ya, bukan di masa Islam, itu yang pertama. Dan ketika Aisyah menceritakannya, orang-orangnya tidak diketahui. Sebab kalau orang-orangnya diketahui, ya, suami perempuan yang pertama adalah si fulan. Nah, ini ghibah namanya. Karena menceritakan apa? Menceritakan kejelekan orang. Ya. Karena itu diambil dari sini pelajaran oleh para ulama, bahwa menceritakan kejelekan, sepanjang nama orang yang bersangkutan tidak disebut, itu tidak dipermasalahkan. Apabila memang ada manfaat yang diambil di belakangnya. Iya. Sebab sesuatu kadang diceritakan agar supaya dihindari, diambil pelajaran darinya. Diambil pelajaran darinya. Adapun kalau dia menceritakan sesuatu yang menjelekkan orang tertentu, maka itu disebut ghibah. Iya, disebut ghibah. Dan Nabi memberi definisi tentang ghibah. Kata beliau, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau sesuatu yang dia benci itu ada pada dirinya? Kata Nabi, kalau sesuatu itu ada pada dirinya, itulah ghibah. Kalau tidak ada, maka engkau telah berbuat kedustaan terhadapnya. Iya. Jadi ini yang disebut dengan ghibah. Jadi menceritakan aib kejelekan seseorang, ya, itu dihitung sebagai ghibah. Ini tentunya diperkecualikan padanya 6 perkara. Ya, 6 perkara tidak dianggap sebagai ghibah. Dia menceritakan kejelekan, tapi tidak disebut sebagai apa? Sebagai ghibah. Ya, disebutkan oleh sebagian para ulama, diterangkan oleh As-Sanani di dalam syarah Subul Salam dan selainnya. Ya, dalam 2 bait syair. Al-qadahu laysa bighibatin fi sittatin wa tadallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah itu ada 6 perkara. Yang pertama, mutadallim, orang yang dizalimi. Seorang dizalimi misalnya, ya, dia mengatakan bahwa si fulan mendzalimi saya begini dan begini. Dia sebutkan kejelekan si fulan. Ini tidak ada masalah. Sebab dia di apa? Dia di zalimi. Allah tidak melarang. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak menyenangi terang-terangan menyebut kejelekan kecuali dari orang yang dia zalimi. Yang kedua, mu'arrifin. Ya. Memang itu adalah ciri yang dia dikenal dengannya. Ya. Misalnya, si fulan. Si fulan yang mana? Ya. Si fulan yang buta misalnya. Ya. Buta cacat. Kan aib pada seorang. Tapi dia sebut bukan untuk apa? Untuk mencelanya. Tapi untuk membedakan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammad yang mana? Banyak nama Muhammad. Dia sebutkan ciri yang dia dikenal oleh manusia dengan hal tersebut. Seperti seorang rawi-rawi hadis misalnya. Ada yang disebut dengan nama Al-A'mash. Al-A'mash artinya rabun matanya. Ya. Dan memang dia dikenalnya di kalangan ahli hadis dengan nama itu. Al-A'mash. Dengan gelar itu. Padahal namanya Sulaiman bin Mihran namanya. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, muhaddiri. Orang yang memperingatkan kejelekan. Ya. Jadi kalau dia memperingatkan kejelekan akan sesuatu, akan orang tertentu. Ya, dia sebutkan kejelekan yang dilakukan oleh orang itu, tidak ada masalah. Itu bukan ghibah. Karena itu pembahasannya adalah pembahasan nasihat kepada umat. Karena kalau terjadi kekeliruan, dan kekeliruan itu membahayakan, bahayanya kadang pada orang yang melakukannya, dan kadang bahayanya untuk umat. Maka kadang perlu diingatkan agar supaya tidak membahayakan orang lain. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, terang-terangan melakukan dosa, melakukan maksiat. Maka yang seperti ini, yang membicarakannya itu tidak dihitung ghibah, karena memang dia sendiri yang telah apa? Telah membongkar kejelekannya. Dan Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukannya. Kemudian yang kelima, wa mustaftin, orang yang minta fatwa. Dia datang kepada seorang alim. Ya, saya ada masalah dengan si fulan itu berbuat begini dan begini dan begini. Ya, disebutkan kejelekannya. Ya. Yang terkait dengan dirinya untuk meminta fatwa. Maka ini juga tidak dipermasalahkan. Ya, sebab memang seorang alim kadang di dalam satu permasalahan dia harus tahu. Ya. Banyak sisi dan banyak perkara yang terkait dengan masalah tersebut supaya dia bisa memberikan hukum yang pas, yang cocok untuk orang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Dia minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Ini 6 perkara. Walaupun terdapat di dalamnya bentuk menceritakan kejelekan orang lain, tetapi dia tidak dihitung ghibah. Tidak dihitung ghibah. Baik. Dikatakan di dalam hadis ini, jadi sudah seorang perempuan duduk, saling mengambil janji, bersepakat untuk tidak menyembunyikan suatu apapun dari tentang suaminya. Qalatil ula, berkata perempuan yang pertama, zauji lahmu jamalin gas atau gis ala ra'si jabalin. Ya. La sahlun, bisa juga dibaca la sahlin fayurtaqa wa la samin fayuntaqal. Nah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, atau masih dari Aisyah. Aisyah menjelaskan ucapan 11 orang perempuan ini satu persatu. Iya. Berkata perempuan yang pertama, zauji, suamiku, lahmu jamal, dia adalah daging unta. Iya. Daging unta. Lahmu jamalin gis, daging unta yang kurus. Ala ra'si jabalin, yang berada di atas, yang berada di ujung gunung. ya, berada di puncak gunung. La sahlun fayurfaqa, bukan hal yang mudah sehingga bisa seorang itu naik ke atas. Wala saminun fayuntaqal, bukan pula hal yang gemuk, ya, daging yang gemuk sehingga bisa diambil dagingnya, dipindahkan. Nah, baik, ini perempuan yang pertama menjelaskan tentang suaminya. Perhatikan ya, ini bahasa-bahasa. Setiap perempuan yang menceritakan suaminya, kalimat-kalimat ringkas dan sangat fasih ya di dalam bahasa Arab. Sangat fasih di dalam bahasa Arab. Iya. Dan mereka mengkinayakan, kinayah yang dimaklumi. Iya. Karena itu seorang di dalam menceritakan ya kejadian atau sesuatu dari fikih yang baik, dia membahasakan sesuatu itu dengan bahasa yang jelas, tetapi dalam bentuk kinayah, sehingga ya terdengar indah oleh orang yang mendengarnya. Terdengar indah oleh orang yang mendengarnya. Khususnya dalam hal-hal yang seperti ini. Atau di pembahasan lain misalnya, hal-hal yang orang yang malu kalau dia terang-terang menyebutkannya. Nah, jadi dikatakan oleh perempuan yang pertama ini bahwa suamiku adalah lahmu jaman. Ada daging unta. Ya, maksudnya daging itu kan banyak. Ada daging unta, ada daging kambing. Ya kan? Ada daging sapi. Dan orang Arab kalau membahasakan daging unta, itu daging yang paling tidak baik. Hah? Daging apa? Yang paling tidak baik. Ya. Jadi, ini sudah dari awal ya, diceritakan bagaimana keadaan suaminya. Kemudian dikatakan lahmi jamali jid. Ya. Daging unta yang apa? Hah? Yang kurus. Ya. Sudah daging unta, kurus lagi. Ya. Sudah daging unta, kurus lagi. Ya. Dan ini pembahasan ya, disebutkan di sini untuk menunjukkan jeleknya ya, akhlak dari suaminya. Jeleknya akhlak dari suaminya. Ya. Jadi dia disebutkan daging unta ya, jelek lagi akhlaknya. Jelek lagi akhlaknya. Kemudian dikatakan ala jabalin, ala ra'si jabalin. Ya. Berada di atas puncak gunung. Di sebagian riwayat ada tambahannya, jabali wa'rin. Di atas gunung yang sangat terjal. Ya. Dimaklumi ya gunung, kalau gunungnya terjal, mudah naik ke atasnya. Ya, namanya gunung saja itu gunung tinggi. Di puncaknya, ya, gunung hijau saja, naik ke puncaknya itu sudah susah. Apalagi ini gunungnya gunung apa? Gunung terjal. Iya. Nah, ini pembahasan tentang suaminya ini akhlaknya sangat tidak baik. Apa saja urusan dengannya? Semuanya perkara yang susah. Iya. Perkara yang apa? Perkara yang susah. Urusan dengan suaminya. Iya. La sahlun fayurtaqa. Nah, tidak mudah. Bukan hal yang mudah sehingga gampang seseorang itu naik. Iya. Bukan hal yang mudah sehingga orang itu gampang untuk naik. Nah, ini pembahasan ya. Bahwa kalau si istri ingin sesuatu atau ada hal yang ingin dia sampaikan, sulit sekali untuk bicara dengan siapa? Dengan suaminya ini. Iya. Wala saminun fayuntaqal. Ya, bukan pula gemuk sehingga mudah untuk dipindah. Diambil manfaat darinya. Iya. Jadi secara global, perempuan yang pertama ini menceritakan tentang suaminya dengan akhlak yang jelek. Dia kumpulkan, dia ceritakan, ingin dia sifatkan bahwa suaminya mengumpulkan antara kejelekan akhlak dan kejelekan apa? pada diri suaminya sendiri. Ya. Kejelekan pada suaminya sendiri dari sisi fisiknya dan kejelekan dari sisi apa? Dari sisi akhlaknya. Dari sisi akhlaknya. Ya. Dan tentunya ya. Tipe dari suami ini tidak dikomentari oleh Nabi. Di dalam hadis di akhir riwayat tidak dikomentari. Ya. Nabi memilih dari 11 perempuan yang terakhir yang suaminya paling baik. Akan kita baca kisahnya. Bagaimana kebaikan suaminya. Dan Nabi berkata, saya untuk engkau ya Aisyah seperti Abu Dzar kepada Ummu Dzar. Ya. Tapi bukan artinya bahwa tipe suami yang seperti di atas adalah hal yang apa? Dibenarkan di dalam Islam. Seorang yang jelek akhlaknya kepada istrinya, kepada keluarganya. Iya. Ini adalah hal yang dicela. Hal yang dicela. Kadang seseorang dari sisi fisik ada kekurangan. Tapi kekurangannya akan tidak berarti kalau dia memiliki keindahan pada akhlaknya. Memiliki keindahan pada apa? Pada akhlaknya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Karena itu berakhlak dengan akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Dan Allah telah menyebutkan nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang paling mulia, paling agung. Dan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Nabi itu adalah apa? Adalah Al-Qur'an. Iya. Dan akhlak itu adalah kunci kebaikan. Kunci segala kebaikan. Karena itu kata Nabi, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan itu adalah berbaik akhlak. Jadi kebaikan itu banyak ya, ada sholat, puasa, ini, itu. Banyak sekali kebaikan. Tapi yang disebut kebaikan hanya apa? Hah? Husnul khuluq, akhlak yang baik saja. Sama dengan ucapan Nabi Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Manasik haji banyak ya, bukan cuma wukuf di Arafah saja. Kegiatan jemaah haji bukan cuma wukuf di Arafah saja. Tapi wukuf di Arafah ini inti dari apa? Inti dari haji. Demikian pula disebutkan dalam hadis ini, kebaikan adalah berbaik akhlak. Maka ini menunjukkan ini adalah inti dari apa? Kebaikan. Ya. Di dalam sebagian hadis tidak diketahui ada amalan yang lebih berat di timbangan Allah dari akhlak yang mulia. Dari akhlak yang mulia. Dan akhlak yang baik itu sangat banyak. Iya. Pintu ibadah yang sangat agung. Pintu ibadah yang sangat agung. Karena itu, ini hendaknya dikembangkan oleh suami dan istri. Sama-sama berakhlak yang baik dan mulia. Iya. Jangan dianggap ibadah itu, oh saya sholat sunnah, menjaga sholat rawatib. Setelah apa? Setelah sholat wajib. Oh ibadah itu saya puasa Senin Kamis. Ibadah itu saya bersedekah untuk anak yatim fakir miskin. Ya, itu ibadah. Dan akhlak yang mulia juga ibadah. Sama seperti itu. Sama seperti itu. Jadi kalau seorang kurang di dalam memahami makna ibadah. Seakan-akan ibadah itu tadi. Puasa, sholat, zakat, yang semisal itu. Adapun kalau dia bertutur kata yang baik kepada suaminya. Si suami bertutur kata yang indah kepada si istri. Itu dianggap apa? Sebagai hal yang kembali kepada tabiat masing-masing. Padahal kalau seorang meyakini sebagai akhlak yang baik, akan terkumpul ya, untuknya berbagai pahala yang sangat besar. Satu saja dari akhlak misalnya, bertutur kata yang baik. Ini sudah perintah yang banyak diulangi dalam Al-Quran. Qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, berucap yang terbaik. Dan Allah firman, wa qulu qawlan sadida, berucaplah kalian dengan ucapan yang lurus. Ya. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik-baik kepada manusia. Ini ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Demikian pula kadang sebagian orang, ya, kalau dia ketemu dengan kawannya, masya Allah, baik akhlaknya, ya, gimana kabarnya, kelihatan hal yang baik. Tapi kalau kembali, ketemu dengan keluarganya, ketemu anak-anaknya, ya, tidak terlihat akhlak itu. Seakan-akan akhlak itu hanya digunakan untuk interaksi dengan orang lain saja. Iya. Tidak untuk keluarganya. Dan ini termasuk kekeliruan. Termasuk kekeliruan. Baik. Jadi ini perempuan yang pertama menceritakan tentang suaminya. Nah. Kemudian perempuan yang kedua baik. Di dalam hadis dilanjutkan. Qalat tsaniyah. Berkata yang kedua. Zawji la abuthu khabarah. Inni akhafu an la adarah. In adkurhu adkur ujrahu wa bujrah. Iya. Berkata perempuan yang kedua. Suamiku la abustu khabar, saya tidak akan menyebarkan cerita berita tentangnya. Iya. Inni akhafu alla adara, sebab kalau saya sebarkan, saya khawatir tidak akan meninggalkan sesuatu apapun. Maksudnya, kapan dia mulai bercerita, tidak akan ada habisnya. Iya. Tidak akan apa? Ada hadisnya. Ini sudah penggambaran ya. Jadi kalau saya katakan, wah, saya kalau sudah cerita, enggak ada hadisnya nanti. Ya, jadi kalau disebut kejelekan akhlaknya, pasti enggak ada apa? Enggak ada hadisnya. Ya. Dan ini fasih ya, di dalam membahasakan. Di dalam membahasakan. Ya. Baik. Kemudian kelanjutannya, katanya, in adkurhu, adkur ujarahu wa bujarah. Ya. Kalau saya menyebut dia, saya akan menyebut ujarah dan bujarah. Ujarah dan bujarah ini, ya, apa sesuatu pada tubuh, ya, kejelekan pada tubuh, ya, yang tampak di depan dan di belakangnya. Apakah perutnya besar atau apa namanya, sesuatu yang kelihatan, ya, bahwa ada hal yang tidak baik. Nah, maksudnya di sini, ya. Jadi maksud dari perempuan yang kedua, bahwa ia kalau mulai berbicara tentang suaminya, karena banyaknya kejelekan dan hal yang harus diceritakan tentang suaminya, nanti kalau dia mulai, tidak akan bisa disempurnakan, saking banyaknya. Ya. Dan, walaupun ya, dia bercerita, maka tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Tidak bisa dia tinggalkan. Ini kalimat tidak bisa dia tinggalkan. Memang ada beberapa penafsiran. Ya. Di kalangan ahli hadis. Ada yang mengatakan kalau dia mulai berbicara tidak bisa dia tinggalkan. Maksudnya yang kita sebutkan yang pertama tadi. Ya, saking banyaknya tidak bisa ditinggalkan tentangnya. Ya. Dan yang berkata kalau dia membicarakan. Ya, tentang kejelekan suaminya itu berkata dan menasihatinya, maka dia tidak akan bisa meninggalkannya karena pasti suaminya akan berakhlak yang jelek atau mungkin dia akan diceraikan dan dia sendiri tidak bisa apa berpisah dengan suaminya, dalam artian dia punya keperluan yang terkait dengan apa si suami. Karena dimaklumi ya, kadang sebagian istri ya ada ketidakcocokan dengan suaminya. Tapi karena ada sebab-sebab tertentu, dia tidak bisa berpisah dengan suaminya. Apakah dia ingat anaknya misalnya, atau dia ingat sesuatu yang lain. Jelas ya? Baik. Ini perempuan yang kedua. Ya. Dan terdapat di dalamnya juga, ya, penceritaan tentang suaminya yang akhlaknya sangat tidak baik. Ya. banyak kejelekan yang dia lakukan terhadap istrinya. Ini kalau dia mulai bercerita tidak ada habisnya. Ya ibarat kamus, ya kalau disusun kamus, ya kamusnya belum sempat, belum bisa sempurna, belum pernah sampai ke huruf Z. Ya saking banyaknya apa? Kamus kejelekan yang ada pada suaminya ini. Iya. Baik, ini perempuan yang kedua dan telah kita singgung tadi tentang masalah akhlak yang tidak baik. Iya. Dan ini bukan hal yang dibenarkan di dalam syariat. Kemudian yang ketiga, qalat ats-tsalitsah, berkata perempuan yang ketiga, zauji ashannaq in antiq utallaq wa in askut uallaq. Iya. Yang ketiga berkata, suamiku itu ashannaq, orang yang sangat tinggi. Iya. Orang yang sangat tinggi. Ashannaq ini bukan tinggi bagaimana? Ya. Kalau disebutkan dengan bahasa tinggi, tapi tinggi yang tidak baik, sangat tinggi tapi tingginya tidak baik, itu ashannaq namanya. Sebab ada orang yang tinggi, tingginya apa? Tingginya baik. Ya. Ini tidak ashannaq. Orang yang sangat tinggi. Nah, ini mungkin dia bercerita tentang kejelekan suaminya dan mungkin dia bercerita tentang kecongkakan suaminya. Tentang apa? Kecongkakan suaminya yang sangat bersombong sekali. Iya. Sehingga dia merasa dirinya apa? Biasa, merasa dirinya tinggi. Dan mungkin juga dia bercerita bahwa suaminya itu pikirannya pendek. Ya. Sebab orang-orang membahasakan orang yang tinggi itu tingginya apa berlebihan, di mana kepalanya ya lebih jauh daripada apa? Dari bahunya. Itu disebutkan oleh sebagian ahli bahasa bahwa orang-orang yang seperti itu biasanya, ini hukum kebiasaan ya, biasanya pendek pikirannya. Karena katanya tatkala akal itu ya, otak itu lebih jauh daripada hati, maka biasanya akan pendek apa? Ya, pendek akan sulit hubungan antara keduanya. Itu yang menyebabkan pendek apa? Ya, pendek akalnya. Jelas ya? Jadi ini pembahasan. Ya, karena itu perhatikan ya, dia bahasakan satu kalimat punya banyak makna, pasti kalimatnya. Ya. Kelanjutannya ya. Dia katakan suamiku asyannaq, orang yang sangat tinggi berlebihan. In antik utallaq. Kalau saya berbicara, saya pasti ditalak. Ya. Wain askut uallaq. Kalau saya diam, saya akan digantung. Ya. Nah ini luar biasa suami seperti ini. Istrinya berbicara, kena. Tidak berbicara juga apa? Kena. Ya. Nah ini betul-betul di kondisi yang apa? Menyedihkan yang ketiga ini. Ya. Baik. Ya. Kemudian di apa pada perempuan yang keempat. Ya. Kata beliau, qalatir rabi'ah, berkata yang keempat, zauji kalaili tihama. La harrun wala qur. Wala makhafata wala sa'ama. Ya. Katanya suamiku seperti malam di negeri Taham, di negeri Tihama. Ya, negeri Tihama ini sebuah kota ya. Ya. Maruf Tihama, sekarang masuk dalam wilayah Yaman. Masuk di wilayah Yaman. Ya, tepatnya di Hudaydah sana. Di Yaman. Ada Tihama. Tihama ini terkenal di waktu malamnya itu. Ya. Suhunya apa pertengahan. Enak sekali suhu di tempat itu di waktu malam. Ya, kadang siang ada sebuah tempat siangnya panas sekali. Ya, berpengaruh di malam hari. Ya, berpengaruh di malam hari. Dan ini ada ya di sebagian apa namanya negeri-negeri Arab itu. Di siang hari sampai 50 derajat panasnya, 53. Malam harinya saja 43 derajat. Ya. 43 derajat. Kita saja di Indonesia 33 derajat saya sudah apa namanya? Luar biasa panasnya. Ini malam harinya saja berapa? 43 derajat. Tapi tiyama walaupun di siang harinya panas, di malam harinya tetap apa? Tetap indah dan enak di tiyama. Maka ini dia gambarkan, suamiku ya seperti malam tiyama. Nah, ini pujian ya untuk suaminya. La harrun wala kur. Ya. Tidak panas, tidak pula dingin. Tidak panas, tidak pula apa? Tidak pula dingin. La makhafa wala sa'ama. Tidak ada rasa takut dan tidak ada pula rasa bosan. Tidak ada rasa takut, tidak ada pula rasa apa? Rasa bosan. Ya, yang keempat ini apa? Terhadap suaminya, celaan atau pujian? Nah, ini jelas sekali ya pujiannya untuk suaminya. Baik. Jadi mana yang disifatkan suaminya ini sangat indah menggauli istrinya. Ya. Sangat pertengahan ya keadaannya. Sangat pertengahan keadaannya. Iya. Di mana suaminya ya tidak berlebihan, karena dia bahasakan tidak panas, tidak pula dingin. Ya, dia apa? Pertengahan. Ya. Kemudian dalam bergaul dengannya tidak ada rasa bosan. Kalau dia ingin berbicara dengan suaminya, dia juga tidak takut. Dia juga tidak takut. Dan ini tipe yang bagus dari akhlak yang baik. Ya, sebab memang kadang ada sebagian suami, ya, seperti yang ketiga tadi, istrinya mau bicara saja takut. So, kalau bicara khawatir dia di apa? Ditalak. Ya. Tapi kalau dia diam, kayak orang yang digantung. Ya, kayak perhiasan itu digantung, coba dilihat-lihat saja. Ya. Demikian keadaannya. Karena itu, dari akhlak yang baik, ya, seorang suami menundukkan tempatnya sesuai dengan keadaan. Ya, dia ada fungsinya, dia kepala rumah tangga. Ya, dia adalah seorang suami, orang yang punya tanggung jawab. Dia juga adalah kawan istrinya. Ya. Tempat apa istrinya untuk curhat. Ya. Maka ini pintu-pintu hendaknya dia buka, jangan dia tutup. Ya, jangan dia tutup. So, kalau hal-hal yang seperti ini tertutup dari istri, maka inilah yang menyebabkan kadang banyak terjadi permasalahan di tengah keluarga. Dan seringnya ada istri membuat ijtihad-ijtihad sendiri, kadang maksudnya baik. Ya. Dia tidak berani, dia berbuat seperti itu dan keliru. Ya. Karena memang suaminya tidak bisa diajak berbicara dalam hal yang seperti itu. Jelas ya? Kadang sebagian istri, karena suaminya dalam keuangan terlalu apa? Terlalu ketat. Ya. Kalau diajak bicara pun pada sesuatu tidak ada kompromi. Wah istri, kalau gini aku usaha aja lah. Tidak usah beritahu suami saya ngutang dulu, pinjam. Ya. Ternyata bikin kegiatan-kegiatan yang akhirnya justru membahayakannya sendiri. Dan ujung-ujungnya pasti akan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suaminya. Dan ini membuka pintu yang tidak baik. Membuka pintu yang tidak baik. Karena itu kalau ada keterbukaan, itu adalah hal yang baik. Dan pembahasannya di sini suaminya tidak rasa bosan. Menunjukkan bahwa ada variasi. Ya. Di dalam kehidupannya. Kadang begini dan kadang begitu. Nah, dan ini juga dari khusnul khuluk. Dari akhlak yang baik. Ya. Dari akhlak yang baik. So, suami, ya. Kadang apa dia hanya memikirkan dirinya saja, seperti demikian pula istri kadang dia hanya memikirkan apa yang merupakan haknya saja. Dan ini yang biasanya menimbulkan banyak permasalahan dalam rumah tangga. Ya. Karena setiap orang hanya memikirkan haknya masing-masing. Tidak ada yang memikirkan kewajibannya. Jadi maklum ya, setiap orang ada haknya, ada apa? Kewajibannya. Suami ada kewajiban-kewajiban. Ada hak-hak terhadap istri. Ada kewajiban terhadap istri. Istri pun demikian. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap suaminya. Dan dia juga punya hak-hak yang dia tuntut dari suami. Tapi yang menjadi masalah, ya, suami hanya menuntut haknya. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa belum siap makanan ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Haknya yang dia cari. Tapi kewajibannya, jarang dia pikirkan. Apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya, dia introspeksi, jarang dia berpikir. Ya, demikian pula istri. Hanya tuntutan-tuntutan terhadap hak-haknya saja. Tapi kewajibannya terhadap suaminya tidak dia pikirkan. Dan ini keliru. Ini keliru. Bahkan harusnya untuk menjaga kebersamaan, dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu yang paling pertama adalah bagaimana dia menunaikan kewajibannya, itu yang paling pertama. Adapun masalah hak-haknya itu urusan belakangan. Iya. Kalau haknya tidak diberikan di dunia ini, Allah tidak akan mendzaliminya pada hari kiamat. Allah tidak mendzaliminya pada hari kiamat. Iya. Jadi dia tunaikan haknya. Tapi kalau haknya dia telantarkan, pasti akan apa? Akan dihisab pada hari kiamat. Iya. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat sekali dalam menjalin hubungan rumah tangga. Ya, bahwa setiap orang itu yang paling pertama dia jalankan di dalam kehidupan berumah tangganya, bagaimana ia menunaikan kewajibannya. Iya. Haknya silahkan dia minta, tapi itu urusan yang kedua. Perkara yang kedua, yang paling pertama adalah bagaimana apa? Menunaikan kewajiban. Iya. Selesai sudah penjelasan tentang perempuan yang keempat ini. Kemudian yang kelima, ya. Qalatil khamisah, berkata perempuan yang kelima. Zawji indakala fahid wa in kharaja asid la yas'alu amma ahid. Ya. Suamiku kalau dia masuk rumah, ya. Seperti singa. Ya. Asid itu, ya. Dari pahat, ya. Pahat itu apa? Singa. Kalau singa itu yang berbulu, ya. Ya. Singa. Baik. Nah, dan di dalam bahasa Arab itu kata pahit dikatakan dia singa karena biasanya singa itu lebih banyak tidurnya. Lebih banyak apa? Lebih banyak tidurnya. Ya. Nah. Dan ini kalimat mengandung dua kemungkinan. Ya. Mengandung dua kemungkinan. Mungkin bermakna baik dan mungkin bermakna apa? Bermakna jelek. Jadi kalau dikatakan dia masuk seperti singa. Ya. Singa itu banyak, ya, mayanya. Kalau dia mau makan, langsung makan saja. Ya. Langsung makan saja. Tidur, tidur saja. Tapi dia tidak pikir yang lainnya. Ya. Cuek saja. Ini katanya mana ada sebagian mana yang didukung di sini. Sebab kata cuek itu diterangkan di akhir. Ya, dia tidak bertanya apapun yang berada di rumah. Ya, akan datang nanti di akhir hadis. Dan ini menguatkan makna ini. Ya, kalau dia masuk cuek tidur. Ya. Ya, dan pembahasan bahwa dia ini kurang di dalam apa? Di dalam apa? Hubungan dengan istrinya. Ya, kalau di bahasa sebagian perempuan kurang romantis. Ya. Jelas, ya? Sebab biasanya singa seperti itu. Langsung makan, langsung menerkam. Ya. Tidak ada tanya-tanya dulu. Ya. Baik, ini pembahasan. Ya. Dari perempuan yang kelima ini. Jadi suami itu kalau masuk seperti apa? Seperti singa. Wa in kharaja asid. Kalau dia keluar seperti harimau. Ya. Elai ya kalau keluar. Nah, ini melambangkan dia punya keberanian. Ya, dan dikenal pemberani. Ini pujian, ya. Pujian. Jadi yang pertama ada mengandung pujian dan apa? Celaan. Dan yang kedua ini pujian. Dia keluar itu seperti harimau. Ya, disegani. Raja rimba. Kan begitu? Ya. Disegani kalau dia keluar. Wala yas'al amma ahid. Kemudian kata perempuan yang kelima ini, dia tidak bertanya tentang apa yang sudah berlalu. Nah, ini tentang akhlak yang baik. Jadi kalau dia sudah beri ke istrinya, dia tidak pernah tanya lagi, kamu kemarin saya beri berapa? Kan kemarin sudah habis. Ya, dikemanakan? Coba bawa ke sini catatannya. Ya. Kamu beli apa aja kemarin? Kalau saya belanja sayur, coba bawa sini rincian sayurnya apa saja yang kamu beli. Ya. Kalau mengurusi sampai hal yang sekecil-kecil seperti ini, ini tentunya bukan dari hal yang baik. Bukan dari hal yang baik. Dan dimaklumi ya, dari kaidah berinteraksi dengan manusia, seorang kalau ingin memperjelas sesuatu, dia hanya memperjelas secukupnya saja. Secukupnya. Dan yang lainnya cukup dia tahu dirinya sendiri. Karena itu Nabi SAW kalau menegur istrinya, beliau hanya menegur sebagian perkara, dengan sebagian perkara ini mengingatkan kesalahannya yang lain. Iya. Dan ini ada di dalam Al-Quran ya. Ada di dalam Al-Quran. Ya, dimaklumi kisahnya ya. Ketika Nabi SAW dibisiki oleh sebagian istrinya. Ya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya tentang kejadian. Diterangkan dalam ayat, fa'arrafa ba'daha wa'a'raba an ba'd. Nabi menjelaskan sebagiannya dan beliau berpaling dari sebagiannya. Nah, ini dari keindahan akhlak perbuatan Nabi ini. Jadi andai kata istri misalnya punya 10 kesalahan, andai kata punya 10 kesalahan, maka yang diterangkan cukup 5 saja. Yang lainnya akan dia ingat sendiri setelah diterangkan apa? 5 ini. Jangan punya 10 kesalahan kamu, salah kamu. Yang pertama. Yang kedua. Ya. Tidak ada yang tersisa. Setelah itu jangan terulang lagi. Ya. Nah, ini tentunya bukan dari hal yang baik. Ya. Dia ingatkan dengan perkara yang baik. Ya. Kadang Rasulullah SAW mengingatkan kesalahan itu bukan dalam bentuk teguran. Ya. Tidakkah sebaiknya kamu berbuat begini? Bukankah kalau terjadi begini itu lebih baik, lebih indah? Ya. Diarahkan. Ya. Seorang juga tidak enak. Kalau tiap kali berbuat suatu, oh ini kamu keliru, oh ini salah. Tapi hendaknya digunakan bahasa-bahasa lain. Yang memperbaiki tapi lebih apa? Lebih indah untuk didengarkan. Ya, lebih indah untuk didengarkan. Demikian. Iya. Jadi ini keadaan perempuan yang keberapa? Yang kelima ya. Kemudian yang keenam. Iya. Kata beliau rahim, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat as-sadisah. Ya. Berkata perempuan yang ke-6. Zawji idza akala lah wa idza shariba ishtaq wa in taja'a iltaf wa la yulijul kaf li'alam al-bath. Ya. Kata beliau, suamiku itu, zauji, suamiku, idza akala laf. Kalau dia makan, maka dia lipat semuanya. Ya. Ini bahasa ya, suatu terhampar begitu, setelah dilipat-lipat, menjadi apa? Menjadi kecil. Kemudian semuanya masuk. Ya. Ini kira-kira apa artinya? Ya. Ini kalau dia makan, makannya banyak sekali. Ya. Dan dia mencampur antara berbagai jenis makanan. Berbagai jenis makanan. Iya. Kemudian wa in syariba ishtaq. Iya. Kalau dia minum, ya, minum sampai habis. Tidak ada lagi yang tersisa di mana? Di bejana. Iya. Tidak ada yang tersisa di bejana. Wa in taja'a iltaf. Kalau dia berbaring waktu tidur, ya, dia berselimut. Ya. Iltaf itu dia berselimut sendiri. Ini artinya apa? Ya, suami istri, ya. Dan dia hanya berselimut saja. Istrinya tidak dia apa? Tidak dia pedulikan. Ya. Tidak dia pedulikan. Kemudian wala yurijul kaf li'alam al-bath. Ya, dan dia tidak memasukkan telapak tangannya supaya dia mengetahui al-bath, mengetahui keadaannya. Ya, dan ini ada yang membahasakan bahwa pada istrinya ini katanya ada aib sehingga dia tidak lakukan. Tapi ini kelihatannya kurang didukung oleh konteks hadis. Ya. Maksudnya laki-laki ini, suaminya ini itu enggak seperti umumnya suami kepada siapa? Kepada istrinya. Ya. Tidak seperti umumnya suami kepada istrinya. Karena itu di keterangan sebelumnya, kalau dia tidur, langsung dia bungkus dirinya sendiri, dia gulung dirinya sendiri. Ya. Seakan-akan tidak ada perhatian terhadap siapa? Terhadap istrinya. Iya. Baik. Jadi, mana ucapan perempuan yang keenam ini, dia mencela suaminya. Iya. Dia sifatkan banyak makan, minum langsung habis. Ini kebasilan ya. Jadi ada istrinya kalau makan, dia makan semua. Iya. Minum? Ya. Dari yang dia sisakan di mana? Di tempat air minum. Ya untuk istrinya apa yang disisakan? Ya. Jelas ya? Ini pembahasan. Kalau dia makan, lap, dia makan semua. Harusnya kan? Ya namanya suami, dia ada istri, apalagi anak-anak. Begitu dia makan, dia ingat. Oh, siapa yang ada di belakangnya? Kan begitu? Kalau dia tahu kadar makanan yang ada, terbatas, hanya untuk berapa orang? Misalnya untuk 5 orang? Ya. Semua jatuh 5 orang yang dia makan? Nah, ini tentunya hal yang dicela. Dan inilah yang dicela oleh perempuan yang ke-6 ini. Iya. Dan disifatkan suaminya ini muasyarahnya tidak baik. Hubungan terhadap istrinya adalah hal yang tidak baik. Iya. Tidak seperti umumnya suami kepada istri. Selesai sudah? Ya. Tentang perempuan yang ke-6. Kemudian yang ke-7. Katakan qalat as-sabiya, berkata perempuan yang ke-7. Zauji ayaya'u au ghayaya'u. Ini ragu ya rawinya. Tabaqa'u kullu da'in lahu da'. Syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Ya. Baik. Yang ke-7 berkata suamiku itu adalah ayaya. Iya. Adalah ayaya. Nah. Ada yang mengatakan gayaya. Ya, tapi ini riwayat-riwayat ya syak di dalam hal ini. Ada sebagian yang mengatakan ya. Apa? Bahwa yang benarnya adalah ayaya. Adapun pakai wain itu tidak benar. Ya, tapi semuanya punya makna ya. Semuanya punya makna. Kalau dikatakan ayaya, artinya dia susah. Iya. Dalam artian, ya. Kalau hubungan suami istri, ya, ini termasuk tipe dari suami yang tidak disukai oleh perempuan. Begitu. Ayaya. Ada riwayat gayaya. Ya. Ada riwayat goyaya. Ya, dia menyebutkan bahwa dia dari goyaya. Nah, yang apa namanya bermakna menutupi. Ya. Seakan-akan suaminya tertutup. Ya. Suaminya tertutup kemaslahatan darinya. Tidak ada baiknya. Begitu. Nah. Kemudian, tabaqa. Tabaqa ini ya jelas mananya dia ya. Kalau tabaqa mutbaq ya. Itu tertutup, enggak bisa sama sekali seseorang itu berbuat sesuatu dengannya ya. Dan seseorang tidak bisa untuk apa berbicara dengannya. Nah. Kata beliau kullu da'in lahu da'. Setiap penyakit penyakit itu ada padanya. Iya. Kullu da'in lahu da. Iya. Jadi kalau ada penyakit, maksudnya kalau ada apa namanya kesalahan, maka dia pasti memberikan hukuman terhadap kesalahan tersebut. Iya. Syajjaki, apakah dia melukaimu? Au fallaki, ataukah dia mematahkanmu? Iya. Au jama'a kullan laki. Atau dia kumpulkan semuanya. Dia pukul, dia patahkan. Ya, dan ini penjelasan tentang tipe suami yang sering apa? Sering memukul. Iya. Bukan hanya memukul, tapi juga apa? Melukai istrinya. Dan hal yang seperti ini adalah perkara yang dicela di dalam syariat kita. Iya. Tidak diperintah, Ya, para suami diperintah untuk bermuasyarah yang baik dengan istri. Walaupun istri berbuat kesalahan, maka ada tingkatan-tingkatan. Ya, dinasihati. Ya. Dinasihati. Diberikan idhah, nasihat. Kalau dia tidak menerima nasihat, kadang pisah ranjang. Tapi di rumah saja. Kalau dia tidak terima, ya, maka disebutkan di dalam Al-Quran, fadribuhunna, silahkan dipukul. Jadi pukulan yang mendidik. Ya. Tidak seperti sebagian orang ya. Subhanallah, mukul kayak apa namanya, ketemu dengan musuh besarnya saja. Ya. Ketemu dengan apa? Musuh besarnya. Andai kata dipasang ring, ya. Mungkin dia akan keluarkan seluruh jurusnya. Ya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Ya. Apalagi itu digunakan oleh seorang suami terhadap seorang istri, laki-laki kepada perempuan. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rifqan bil qawarir." Hendaknya kalian itu berlemah lembut kepada kaca-kaca. Dibaratkan istri itu seperti apa? Dia dibaratkan perempuan itu seperti apa? Seperti kaca. Dimaklumi kaca ya. Kaca itu pelan-pelan orang memakainya. Ya. Nggak bisa dibuang begitu saja. Pecah kacanya. Ya. Pakai minum saya begini kan. Dia akan apa? Dia akan pecah. Karena itu kata Nabi Rifqan bil qawarir. Berlemah lembutlah terhadap kaca-kaca itu. Iya. Baik. Ini tipe suami dari perempuan yang keberapa? Yang ketujuh. Nah. Kemudian. Atau sebelum saya pindah. Jadi saya simpulkan yang ketujuh ini. Dia mensifatkan suaminya ini adalah orang yang tidak bisa berpikir. Karena dia tertutup. Pikirannya tidak ada kemaslahatan yang diambil darinya. Atau dia bermakna orang yang ya sangat tidak baik hubungannya dengan istrinya. Hubungan suami istrinya tidak baik. Iya. Dan penyebutan di akhir ucapannya ini menunjukkan akhlak suami yang sangat tidak baik. Ya. Dengan bentuk memukulnya, ya, melukainya. Ya, apa saja yang mau dia lakukan terhadap istrinya. Dia lakukan terhadap istrinya. Nah, baik. Yang kedelapan, qalat as-samina, berkata perempuan yang kedelapan, zauji al-massu massu arnabin warrihu rihu zarnabin. Yang kedelapan, ia berkata suamiku, ya, sentuhannya sentuhan kelinci. Ya. Baunya adalah bau zarnab. Zarnab ini jenis wangi-wangian ya. Jenis wangi-wangian. Ya. Dimaklumi di kalangan orang-orang Arab. Ya. Dimaklumi di kalangan orang-orang Arab. Dia dari pepohonan. Wangi-wangian dari pepohonan. Ini zarnab. Baik. Jadi maknanya perempuan yang kedelapan ini mensifatkan suaminya, dia lembut kepada istrinya, lembut kepada keluarganya, sentuhannya seperti sentuhan apa? Kelinci. Dimaklumi ya, kelinci itu apa? Jinak. Ya. Bersama apa? Manusia. Ya. Sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Ya, ini juga penggambaran ya untuk akhlak yang baik, ya. Baik muasyarahnya, baik muasyarahnya. Nah, kemudian baunya adalah bau zarnab. Ya, ini pujian ya. Bahwa suaminya ini ya adalah orang yang apa di tengah manusia dia punya nama yang harum. Ya. Punya nama yang harum. Dikenal. Itu mungkin bisa bermakna itu. Dan bisa di mana lain ya baunya bau zarnab, dia selalu menjaga dirinya dengan apa? Memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Ya. Dan ini yang kadang terjadi pada sebagian suami. Suami itu kadang hanya berpikir, oh istri aja dandan. Kalau dia cuek aja terhadap dirinya. Ya. Dan ini juga tidak benar. Sebab bentuk dari muasyarah yang baik juga suami melakukan hal yang baik terhadap istrinya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau awal kali masuk rumah, yang paling pertama beliau lakukan, beliau bersiwak awal kali masuk rumah, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah. Dan beliau apabila bangun dari tidur, awal kali yang beliau lakukan adalah bersiwak. Ini aktivitas beliau lakukan di dalam rumah ya. Ya, hal yang beliau lakukan di dalam rumah. Jadi sekali lagi ini terkait ya antara suami dan istri. Baik. Kemudian yang ke di sebagian riwayat ada tambahan ya, di sebagian riwayat ada tambahannya. Ini di riwayat Al-Bukhari hanya dua sifat itu tadi. Sentuhannya seperti sentuhan kelinci, baunya seperti bau wangi-wangian zarnas. Di sebagian riwayat wa aglibuhu wan nasu yaglib. Iya. Wa aglibuhu wan nasu yuglab. Istrinya berkata, dan saya mendominasinya, ya, tetapi manusia tunduk di bawahnya. Ya. Ini penggambaran tentang baiknya akhlak suaminya. Jadi ketika dia berkata, istrinya berkata, suamiku itu saya dominasi, saya kalahkan. Itu artinya apa? Suami ini bergampangan terhadap istrinya. Ya. Kalau ada sesuatu yang diperlukan, misalnya istrinya, dia enggak, enggak terlalu banyak bertanya, tapi kebanyakannya dia kabulkan apa yang diminta oleh istrinya. Tapi bukan artinya menunjukkan kelemahannya, tidak. Dia bukan lemah terhadap orang lain, atau dia lemah kepada istrinya, tidak. Karena istrinya sebutkan bahwa manusia tunduk di bawahnya. Menunjukkan bahwa dia punya apa? Ya. Punya kepemimpinan di tengah manusia, tetapi terhadap istrinya, dia berlemah lembut. Iya. Jadi ini pensifatan ya untuk memuji suaminya. Ya, dan ini dari sisi bahasa Arab, ya kalimat fasih ya di dalam pembahasannya. Iya, dan para ulama di dalam menguraikan kalimat ini, mereka uraikan keindahan-keindahan dari sisi ilmu bahasa Arab. Kemudian yang kesembilan, qala fitasiyah berkata yang kesembilan, zauji rafiul imad. Tawilun mijad. عظيم الرماد قريب البيت من الناد. Ya. Berkata yang kesembilan, suamiku rafiul imad, sangat tinggi rumahnya. Sangat tinggi rumahnya. Jadi kalau dia punya rumah, tiang rumahnya itu tinggi sekali. Ya. Tiang rumahnya sangat tinggi. Tawilun nijad, sangat panjang pedangnya. Ya. Sangat panjang pedangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepribadian. Ya. Jadi keberanian dia, sangat panjang pedangnya, dan ketika dikatakan sangat tinggi tiang rumahnya, nah itu menunjukkan bahwa dia pemimpin di tengah kaumnya. Karena rumah yang luas, banyak orang yang masuk di dalamnya, itu adalah rumah siapa? Orang-orang yang apa? Orang-orang yang memimpin dia. Ya. Ya. Adimur ramad. Ya. Sangat besar ramadnya. Maksudnya dia sangat memuliakan tamu. Sangat memuliakan tamunya. Banyak sekali naskah yang dikeluarkan untuk memuliakan tamu. Qaribul bayti minan nas. Rumahnya itu dekat dari an-naji, tempat berkumpulnya orang. Jadi adalah pemimpin di tengah kaumnya. Kemudian ada nadi tempat berkumpul manusia. Dia sering hadir ke nadi tersebut. Sebab dia adalah pemimpin. Ya, setelah itu semuanya diajak ke rumahnya. Karena rumahnya dekat dengan apa? Tempat pertemuan. Ini menunjukkan kedermawanannya. Menunjukkan kedermawanannya. Ya. Karena ada sebagian orang tempat pertemuan tertentu. Ya, rumahnya jauh. Ya. Rumahnya jauh. Supaya gak ada yang singgah rumahnya. Ya. Tapi ini tidak. Sengaja rumahnya didekatkan agar supaya orang mudah untuk masuk. Mudah untuk masuk. Iya. Jadi azimur ramad. Iya. sangat besar romatnya, yaitu romat digunakan untuk anu ya, untuk apa namanya, pembahasan api. Jadi apinya sangat besar sekali. Ya, di kalangan orang-orang Arab dahulu, mereka itu dikenal dengan, sebagian orang dikenal dengan akhlak memuliakan tamu. Ya, kalau di malam hari, ya, mereka pasang api dia di tempat tinggi supaya terlihat bahwa ini arah ke rumah si fulan. Rumah ini menerima tamu dan menjamu tamu kapanpun dia datang. Itu dari kedermawanan orang-orang Arab. Dan ini apinya sangat, sangat besar sekali. Menunjukkan bahwa tamu siapa saja yang mau datang, dia akan apa? Dia akan jamu. Iya. Nanti dia diragukan ya bahwa ini dari akhlak-akhlak yang sangat indah. Iya. Dan perkara-perkara yang dituntunkan di dalam syariat. Kemudian yang ke 10, Khalatil Asyara berkata, perempuan yang ke 10. Zawji Malik. Wa ma Malik? Kata yang ke 10, suamiku adalah Malik. Ya, maksudnya ini nama ya. Namanya Malik, suaminya. Ya, tapi ini enggak tahu Malik siapa, enggak tahu ya. Sebab ini sudah apa? Kisah di orang terdahulu. Ya. Suamiku adalah si Malik. Wa ma Malik? Tahukah kamu siapa si Malik itu? Nah, ini pembahasan ya untuk apa? Untuk mengagungkan kadar suaminya. Tahukah kamu siapa si Malik itu? Ini ada pembahasannya di dalam Al-Quran. Ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Hari kiamat, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Ini pengagungan ya, akan dahsyatnya apa? Hari kiamat. Tatkala dibahasakan suamiku adalah si Malik, tahukah kalian siapa si Malik? Ya. Ini pertanyaan pengagungan. Setelah itu dia jawab dengan sesuatu yang lebih mengagungkan lagi suaminya. Dia katakan apa? Malikun khairun min dalik. Suamiku si Malik itu lebih baik daripada itu. Ya maksudnya, kalau dia tanya, tahukah kamu siapa si Malik? Orang-orang mulai memuji suaminya baiknya begini, begini, begini, begini. Apapun kebaikan yang kalian sebut, katanya suamiku si Malik lebih baik daripada itu. Ya. Suamiku si Malik lebih baik daripada itu. Bagaimana dari kebaikan suaminya? Lahu ibrun kathiratul mabarik qalilatul masarif. Qalilatul masarif. Dia mempunyai unta-unta. Punya unta-unta. Sangat banyak di kandang-kandangnya. Sedikit keluar untuk apa namanya? Ke tempat unta ini mengambil makanannya. Di tempat digembalakannya. Sedikit. Biasanya kalau kambing misalnya ada tempat merumputnya. Ada unta tempat ia digembalakan. Mencari makanannya. Ya. Dimaklumi ya hewan keadaannya. Kadang di kandang. Dan kadang apa? Dikeluarkan dari kandangnya untuk mencari makanannya. Ya. Dan masari masrah tempat merumput tempat untuk makan unta itu dimaklumi. Setiap orang ada ininya masing-masing, tempatnya masing-masing. Dan orang ini, unta-untanya kebanyakannya di rumahnya. Keluar itu jarang. Keluar jarang. Artinya apa? Dia ini orang yang sangat memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamunya datang mendadak, pasti ada unta di rumahnya langsung bisa apa? Bisa disembelih. Ya. Langsung dia suguhkan untuk apa? Untuk tamunya. Nah. Kemudian kata beliau, wa idza sami'na sawtal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Ya. Dan apabila dia ini mendengar suara mizhar, ya, sudah terdengar suara mizhar dari rumah, suara untuk menjamu tamu, bahwa ada tamu yang datang, ya, maka unta-unta ini yakin bahwa mereka pasti sebentar lagi akan disembelih. Ya. Ini pembahasannya bahwa ini orang sangat memuliakan tamunya. Ya, sangat memuliakan ya tamunya, akhlaknya sangat baik ya terhadap orang. Ya. Dan secara umum ya, tidak dia sifatkan suaminya di sini dengan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya pribadi. Hanya saja ketika dia puji suaminya bahwa dia sangat memuliakan tamu, ya, ini menunjukkan bahwa dia ada kebaikan yang dia lakukan untuk istrinya. Sebab akhlak yang mulia itu pada sesuatu, seseorang kalau lihat terlah akhlaknya, misalnya punya akhlak pada tamunya, Ya. Biasanya dia juga ada akhlak di perkara yang lain. Walaupun pada sebagian orang, seperti yang kita telah terangkan tadi, ada kadang yang dia akhlak baik kepada orang lain. Tapi kepada keluarganya, dia jelek akhlaknya. Ya, dia jelek akhlaknya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Dan Nabi SAW memuji bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, selesai sudah perempuan yang ke-10. Nah, sekarang yang terakhir, yang ke-11. Ya. Nah, ini sangat panjang dia sifatkan tentang suaminya. Nah, baik. Dan yang ke-11 inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Karena banyaknya kebaikan suaminya. Kita baca ya. Qalatil hadiyata asyara. Berkata perempuan yang ke-11. Iya. Zawji Abu Zar'in. Suamiku adalah Abu Zar'a. Ya, jadi itu panggilan untuk suaminya Abu Zar'a. Ya, tidak diketahui siapa nama suaminya. Yang jelas dia disebut dengan kunya di sini. Abu Zar'a. Fama Abu Zar'a. Tahukah kalian siapa Abu Zar'a itu? Nah, ini sama dengan sebelumnya. Dia ingin apa? Agungkan kedudukan suaminya. Ya, tahukah kalian siapa Abu Zar'a itu? Anasa min huliyyi udunayya. Ya. Dia memenuhi kedua telingaku ini dengan perhiasan-perhiasan. Dia memenuhi kedua telingaku dengan perhiasan-perhiasan. Ya. Jadi kalau dikatakan dia memenuhi, itu banyak sekali perhiasan, berbagai bentuk perhiasan ada di telinganya. Ya, menunjukkan ya, besarnya kebaikan suaminya ini terhadap istrinya. Bukan hanya di telinganya. Kelanjutannya, wamas wamala min syahmi adudayya, dan ia memenuhi ya, daging kedua lenganku dengan perhiasan-perhiasan tersebut. Ya. Jadi, perhatikan bagaimana ia memuliakan istrinya. Wabajjahani fabajihat ilayya nafsi. Ia menggembirakanku sehingga diriku itu selalu bergembira. Diriku selalu bergembira. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyiq. Ia mendapati aku di tengah orang yang memiliki sedikit kambing yang penuh dengan kesusahan. Bisyik ini diterjemah dengan dua, diartikan dengan dua pengertian. Bisa diterjemah bahwa dia ini dulunya Ummu Zar'a sebelum dinikahi oleh Abu Zar'a, dulunya dia adalah orang yang susah kehidupannya di tengah keluarga ya, yang sedikit apa kambingnya, yang menunjukkan bahwa kehidupannya tidak sama dengan yang lainnya. Iya, ada yang mengatakan bisyak. Syak itu adalah potongan dari gunung. Jadi dia dulunya tinggalnya di gunung, di sudut tertentu. Ya. Orang yang keadaannya tidak sama di kebanyakan orang, umumnya manusia yang tinggal di kota. Ya. Maka ketika Abu Zar'a menjumpai Ummu Zar'a, ya, kemudian menikahinya, maka Ummu Zar'a berkata, "Faja'alani fi ahli safirin wa atiitin wa da'isin wa munaqqin." Ya. Maka ia pun menjadikan saya berada di tengah satu kaum yang memiliki kuda-kuda meringkik dan memiliki unta-unta. Ya. Memiliki berbagai apa? Hasil kebun. Ya. Memiliki berbagai hasil kebun. Nah, jadi setelah dia berada di dinikahi, dia pun dipindahkan ke tengah satu kaum yang banyak hartanya. Karena suaminya memiliki apa? Memiliki banyak harta. Ya, dia punya kuda, dia punya unta, dia punya perkebunan. Ya. Semuanya ada. Ya. Dimiliki oleh suaminya. Ya, karena itu dia katakan, "Fa'indahu akulu, fala uqabbah, wa arkudu, fa'atasabbah wa ashrabuh fa'ataqammah. Ketika saya berada di sisinya, saya pun berkata saya tidak pernah dianggap jelek. Ya, karena suaminya tidak pernah memarahinya. Tidak pernah menjelekkannya. Ya. Saya tidur. Ya. Dan saya bangun di waktu pagi. Ini pembahasan ya, bahwa kalau dia tidur, ya. Kemudian di waktu paginya dia tidur, dia tidak dibangunkan, dibiarkan saja tidur. Ya. Sebab memang ada yang mengurus urusannya. Bukan dia apa? Yang mengurus urusan untuk suami, anak-anaknya. Ada yang mengurusnya, ada yang melayaninya. Iya. Wa ashrabu fa'ataqammah. Dan saya minum. Ya. Dan sangat puas dengan apa yang dia minum. Nah. Iya. Ini keberadaan Ummu Zara ketika dinikahi oleh siapa? Abu Zara. Ini kebaikan dari suami yang dia ceritakan. Bukan kebaikan suaminya saja yang dia cerita. Dia cerita lagi kebaikan ibu suaminya. Di kelanjutannya, dia berkata, Ummu Abi Zara, sama Ummu Abi Zara, adapun ibu, ibunya Abu Zara, ibu suaminya, tahukah kalian siapa ibu Ummu Zara itu? Ukumuha radah, wabaituha fasah. Iya. Ibu Ummu Zara'i, iklim rumahnya itu sangat rodah. Iya. Iklim itu adalah tempat menyimpan peralatan, perabotan, ya, keperluan. Dia punya iklim yang sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Ya, kalau dia punya misalnya alat-alat masak, alat ini, banyak sekali dia memilikinya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia ini adalah orang yang banyak asetnya dan dia mudah. Ya, apabila didatangi oleh orang, ada yang meminjam atau ini dan seterusnya, dia punya banyak simpanan. Ya. Wa baituha fasah, dan rumahnya sangat luas. Rumahnya sangat luas. Ya. Sekarang penyebutan tentang ibunya. Nah, kemudian kata beliau, Ibnu Abi Zara. Sekarang dia cerita tentang anak Abu Zara. Pama Ibnu Abi Zara, tahukah kalian anak Abu Zara itu? Masji'uhu kamasalli syatabatin wa yushbi'uhu dira'ul jafrah. Iya. Dia seperti masal syatabah. Seperti potongan ranting apa? Pohon kurma. Maksudnya sangat tegak. Ranting. Ya. Ini pujian ya untuk anak muda yang sepertinya. Yushbi'uhu dira al-hafra. Hafra ini anak kambing. Ya. Dia sudah kenyang kalau hanya memakan ya, paha atau lengan anak kambing. Jadi maksudnya anak Abu Zara ini, ya, dia fisiknya bagus, makannya sedikit, dia sudah kenyang, dia makan sedikit. Ya. Kemudian dia katakan bintu Abu Zara, karena bintu Abu Zara, tahukah kamu putri Abu Zara? Ya. Tau'u abiha wa ummiha. Kedermawannya seperti kedermawanan ayah dan ibunya. Wa mil'u kisaiha. Ya. Penuh terhadap pakaiannya. Maksudnya kalau dia berpakaian, ya. Apa? Ya, kelihatan pakaiannya penuh. Ini penggambaran, bukan bermakna gemuknya ya, tidak. Tapi bermakna, ya, keadaan tubuhnya yang bagus. Ya. Wa ghaidu jaratiha. Dan membuat tetangganya itu marah. Ya, maksudnya, ya, kalau misalnya anak Abu Zara ini menjadi istri kedua, ini pasti akan membuat cemburu istri pertamanya. Akan membuat cemburu apa? Istri pertamanya. Ini dia membanggakan anak Abu Zarah. Bukan hanya anaknya sih yang dicerita. Ya, Ummu Zarah bercerita lagi. Jariyatu Abi Zarah. Tahukah kalian jari Abu Zarah? Budaknya Abu Zarah. Tahukah kalian budak perempuannya Abu Zarah? Sampai budaknya saja dicerita baiknya. Ya, la tabussu hadithana tabsitan. Ya. Dia tidak menceritakan pembicaraan kami. Ya, dia sebarkan ke sana sini. Ya, dan ini akhlak yang baik ya. Orang yang tinggal membantu di rumah seorang. Ada cerita di tengah mereka. Dia tidak pernah cerita keluar. Dia hanya tahu sendiri. Jadi menunjukkan amanah. Ya. Wala tunaffidhu miratana tanfisan. Ya. Dan dia tidak meniup makanan kami dengan tiupan. Artinya, dia ini amanah. Bukan orang yang suka mengambil tanpa izin. Bukan pula orang yang suka mencuri. Iya. Wala tamla'u baitana ta'shishan. Dan dia tidak memenuhi rumah kami dengan ta'shish. Ya, al-ush itu seperti sarang-sarang ya. Ya, rumah itu rapi, bersih. Ya. Kalau ada makanan atau dia makan, dia masak hal yang secukupnya. Ya, dia makan pas sehingga tidak ada yang menumpuk, harus dibuang, tidak. Pandai dia mengatur apa? Mengatur menghidangkan apa yang diperlukan di rumah itu saja. Iya. Baik. Hatta kharaja, jadi ini semuanya kisah. Ya. Dia ceritakan tentang Abu Zarah. Dan di sebagian hadis lain, ya banyak ceritanya ya, bukan cuma ini saja, di potongan hadis lain. Dia cerita tentang kokinya, tukang masaknya. Ya. Dia cerita juga tentang tamu-tamunya, kalau datang pasti kenyang, pasti puas berada di rumahnya. Ya. Baik. Tapi apa yang terjadi? Ya. Kharaja Abu Zar'in wal atabu tumhaf. Ya. Kata beliau suatu hari Abu Zar' keluar. Suatu hari Abu Zar' keluar. Dan al atab. Ya. Wal atabu tumhaf. Maksudnya ini tumhaf, ya. Susu itu sudah mulai dikeluarkan busanya. Ya. Susu mulai dikeluarkan busanya. Nah, dia keluar dalam keadaan, ya. Susu itu dikeluarkan busanya dalam artian, ya, bahwa Abu Zarah keluar karena suatu keperluan. Pada siya imro'atan ma'aha waladan. Maka dia menjumpai seorang perempuan bersamanya dua anak kecil. Ya. Dua anak kecil ini, ya, banyak dari ulama yang mensyarah hadits ini, mereka katakan dua anak kecil ini adalah dua saudara laki-lakinya, bukan dua anaknya. Dan perempuan ini masih gadis. Ya. Laha waladan, ma'aha waladan, laha. Dia mempunyai dua anak bersamanya. Kalpahda ini seperti dua singa. Yal abani min tahti khasriha birummanataini. Ya, dia sedang bermain-main. Jadi ketika melihat ada seorang perempuan dan dia bersamanya dua anak laki-laki seperti singa. Ya. Tentunya ini penggambaran dia dari keluarga yang apa? Keluarga yang baik. Ya. Abu Zarah pun tertarik kepadanya. Tertarik kepada apa? Perempuan ini. Ya. Apa yang terjadi? Kata Abu Zarah, "Fatallaqani wa nakahaha." Abu Zarah menceraikan saya dan menikahi perempuan tersebut. Ya. Di sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa dia nikah tapi akhirnya lama-kelamaan dia menceraikan siapa? Hah? Menceraikan Ummu Zarah. Ya. Jadi rupanya orang ini, ya, orang yang tidak mau menikah kecuali satu saja. Ya. Yang tidak mau menikah kecuali apa? Satu saja. Nah. Baik. Kata Ummu Zarah, "Fanakahtu ba'daha rajulan sariyan." Maka saya pun setelah itu menikah dengan seorang lain. Ya. Tapi dari sini pelajarannya ya, dipetik. Bagaimana Ummu Zara ini, dia sudah menikah lagi setelahnya. Ketika menceritakan tentang suaminya, bukan suaminya yang sekarang dia cerita dulu, suaminya yang dahulu dulu dia cerita. Ya. Setelah itu baru dia cerita suaminya yang terakhir. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keterikatan hatinya dengan siapa? Suami yang pertama. Ya. Jelas ya? Dan ada yang menyebutkan bahwa suaminya yang pertama itu akhirnya juga menyesal karena menceraikan siapa? Ummu Zara. Iya. Tapi dari sini bisa diambil darinya pelajaran. Iya. Bagaimana? Ya. Seorang istri itu kepada suami. Ya, dia mengingat kebaikannya walaupun suaminya berbuat jelek dengan menceraikannya. Ya. Tetapi dia tetap mengingat kebaikan. Dan ini dari akhlak yang mulia. Ya, karena kadang sebagian perempuan, ya, kalau sudah diperlakukan kejelekan, sudah seakan-akan suaminya tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kebaikannya. Tidak ada lagi kebaikannya. Ya, karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in ahsanta laha dahran, kalau kamu berbuat baik untuknya dalam satu tahun, kemudian kamu lakukan kepadanya satu kejelekan, si istri langsung berkata, kamu ini tidak ada kebaikanmu sama sekali. Ya, bayangkan, satu tahun diperbaiki, dilakukan kebaikan, karena satu kesalahan, dia nggak apa-apa, tidak ada kebaikannya. Ya, ini kata orang Indonesia, karena setitik nilai, rusak susu, sebelahnya. Ya, satu saja cacatnya, habis semuanya. Dia nggak apa-apa, dia nggak rusak. Iya. Baik. Maka, ini pelajarannya yang berharga. Dan ini juga menunjukkan bahwa kebaikan suami kepada istri itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Ya, di dalam menjalin kebersamaan antara keduanya. Sehingga istri itu selalu terikat dengan suaminya. Hanya saja di sini Abu Zara yang melakukan kesalahannya dengan menceraikannya. Ya, harusnya kalau dia menikah, tidak harus dia menceraikan istrinya. Tidak harus dia menceraikannya. Tapi itulah kadang sebagian suami, dia mempunyai tabiat yang kadang tidak cocok untuk ditiru. Tidak cocok untuk apa? Ditiru. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebagian riwayat, beliau berkata, saya terhadap engkau ya Aisyah, seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Dalam hal kelembutan dan apa? Kebaikan kepada istri. Hanya saya tidak mentalakmu sebagaimana dia mentalak Ummu Zara. Jelas ya? Tidak melakukan hal itu. Jadi, ya, ini menunjukkan bahwa perbuatan Abu Zara dari akhlak yang baik, hanya saja dia keliru, ya, di dalam hal ini. Maka kata Ummu Zara, panakah tuba adaha. Maka setelah itu saya menikahi. Panakah tuba adahu rajulan sarian. Ya. Baik. Kata beliau, saya pun menikahi setelahnya. Ya. Rajulan sarian. Ya, yaitu dari Suratul Nas. Maksudnya, saya menikahi seorang pemuda dari tokoh dan orang yang mulia di tengah manusia lagi dermawan. Itu makna sarian. Ya. Dia tokoh, orang yang dimuliakan dan dermawan di tengah kaumnya. Rakiba syarian. Ya. Dia menunggangi kuda. Dan syari ini kuda pilihan ya. Ya. Ini penggambaran kalau seorang itu digambarkan menunggangi kuda terpilih. Ya, seperti apa? Pasukan berkuda. Ini menunjukkan apa? Keberanian. Ya. Nah. Wa akhada khatiyan, dan dia mengambil tombak, membawa tombak. Ya. Ini jelas sudah sebagai penggambaran keberanian orang yang dia nikahi ini. Nah, berikutnya. Kemudian kata beliau, wa araha alayya na'aman sariyan, dan dia memberikan kepadaku hewan-hewan yang sangat banyak sekali. Ya. hewan-hewan yang sangat banyak, sarian, banyak pemberiannya. Wa a'tani min kulli ra'ahat min kulli ra'ihatin zaujan. Dan dia memberiku pada setiap hewan itu apa namanya berpasangan. Ya, ya luar biasa ya, dia pilihkan dan ada pasangannya masing-masing. Ada pasangannya. Ya, dan ini pilihan. Ya. Dia memberikan suaminya dengan suatu yang dia sudah apa namanya sangat banyak setiap hal yang diberikan ada pasangannya. Ya. Ini tentunya perhatian yang sangat besar. Wa qala ya berkata kuli Ummu Zara wa miri ahlaki. Silakan kamu makan wahai Ummu Zara. Dan silakan kamu beri makan kepada keluargamu dari pemberian itu. Ya, jadi berikan keluasan kepada istrinya. Silakan kamu berbuat ya, dan silakan kalau ingin kamu bagi kepada siapa yang kamu cintai dari keluargamu. Ya. Dan ini juga kebaikan apa? Kebaikan suami yang kedua. Tapi bersamaan dengan itu, ya, bagaimana pandangan Ummu Zara terhadap suami yang kedua? Ya, kata beliau di akhir hadis, "Falau jama'tu kull shay'in a'tani ma balagha asghar aniyati Abi Zara." Andai kata saya kumpulkan segala sesuatu yang diberikan kepadaku oleh suamiku yang kedua ini, semua pemberiannya itu tidak senilai dengan bejana yang paling kecil yang dimiliki oleh Abu Zara. Ya. Jadi dianggap Abu Zara ini kebaikannya lebih apa? Lebih banyak dan lebih banyak. Iya. Dan ini perempuan yang seperti ini dia berkata jujur. Ya, sebab dia mengetahui bahwa suami yang pertama adalah meninggalkan kesan yang sangat baik untuk dirinya. Dan dia tidak berdusta dengan ucapannya. Ya. Walaupun di dalam hal ini, ya mungkin ya ada kata terlihat padanya bentuk melampaui batas ya, dan berlebihan. Bayangkan sekian banyak kebaikan suami yang kedua, ya diberi pemberian sedemikian banyak, kemudian dianggap apa? Ya, tidak senilai dengan bejana kecil milik Abu Zara. Nah ini bentuk berlebihan sebenarnya. Jadi paling tidak kita mengambil pelajaran bagaimana dia mengingat apa? Kebaikan suami yang pertama. Baik, selesai sudah bisa 11 orang ini. Ya, kemudian ditutup dalam hadis. Ya. Nah, kata beliau qalat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu laki ka bi zar'in li ummi zar'. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, aku terhadap engkau wahai Aisyah seperti Abu Zara kepada Ummu Zara. Iya. Baik, terdapat di sini keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana ya, Nabi menjadikan kedudukan dirinya untuk Aisyah itu bagikan Abu Zara kepada siapa? Kepada Ummu Zara. Iya. Dan di dalam hadis ini juga ya, terdapat apa? Bolehnya suami itu atau bolehnya istri itu menyebut dari kebaikan-kebaikan suaminya. Iya. Dari kebaikan-kebaikan suaminya. Nah. Dan juga di dalam hadis ini iya. Terdapat penjelasan bahwa penyerupaan terhadap sesuatu itu belum tentu sama pada segala hal. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya terhadap engkau wahai Aisyah itu bagaikan Abu Zara terhadap siapa? Ummu Zara. Ini dalam kebaikan dan dalam apa? Indahnya berumah tangga. Ya, menjalin hubungan suami istri. Bukan di dalam masalah mentalak istri. Sebab Nabi tidak mentalak siapa? Tidak mentalak Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Nah, dan hadis ini juga diambil darinya kandungan fikih. Bahwa orang yang menggunakan talak kinayah itu tidak akan terhitung kecuali disertai dengan niat. Sebab Abu Zara mentalak siapa? Ummu Zara. Dan Nabi berkata, saya terhadap engkau seperti Abu Zara untuk siapa? Ummu Zara. Ya. Padahal Nabi tidak menghendaki talak. Dihendaki hal yang apa? hal yang lainnya. Iya. Hal yang lainnya. Karena itu kalau misalnya ada suami yang berkata pada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu misalnya. Iya. Ini talak kinayah ya. Kalau dia tidak maksudkan dengannya talak, tidak apa? Tidak terhitung. Ya, demikian pula kalau dia berikan pilihan kepada istrinya. Ya, kalau mau ikut saya silahkan. Ya, kalau tidak silahkan pulang. Ya, ini juga bukan bentuk talak. Jelas ya? Bukan bentuk talak. Baik, jadi yang hal yang sifatnya kinayah ya, itu harus dia disertai dengan niat. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa seorang perempuan itu kadang boleh dia sifatkan suaminya dengan hal yang apa namanya, dia ketahui apakah disebut kebaikannya, kejelekannya. Ya, demikian pula kadang kalau dia berlebihan memujinya, ya itu dibolehkan. Tapi ini posisinya apabila ini kadang-kadang dia lakukan dan tidak membawanya kepada hal yang diharamkan atau hal yang apa, melanggar muru'ahnya. Iya. Baik. Dan terdapat di dalam hadis ini juga, ya, boleh mengambil hikmah dan pelajaran dari umat-umat terdahulu. Iya. Yang di dalam syariat kita, hal itu adalah hal yang dibenarkan dan bukan hal yang dilarang. Nah, dan di dalam hadis ini juga boleh menceritakan, seorang istri menceritakan apa namanya kebaikan, pensifatan, ya, apa orang lain atau disifatkan perempuan kepada suaminya. Yang penting perempuan itu tidak ditahu siapa. Ya. Kalau ditahu, ini hal yang tidak diperbolehkan, itu yang dilarang. Ya, sebagaimana telah syah di dalam sebagian hadis. Dan di dalam hadis ini juga terdapat husnul muasyarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bolehnya ya apa namanya bercanda pada sebagian keadaan. Ya. Dan di dalam hadis ini juga ya penjelasan ya bahwa apa namanya kadang yang dicerita, sebab ini cerita ya antara para perempuan ini yang mereka ceritakan. Ya. Kalau duduk kadang bercerita seperti ini, maka hal-hal yang seperti ini hendaknya diingat bahwa para perempuan itu ada tanggung jawab di dalam syariat kita. Sebab kejadian ini kalau misalnya terjadi, seorang sekarang ada perempuan-perempuan yang berkumpul kemudian dia cerita suaminya masing-masing, ya ini tidak akan dibenarkan. Sebab ada bentuk dari apa? Dia menjelaskan tentang kejelekan suaminya. Iya. Apalagi kalau sebagian dari perempuan yang hadir di situ mengenal suami dari perempuan yang lainnya. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Nah. Baik. Dan di dalam hadis ini juga ya, terdapat pembolehan seseorang itu menggunakan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang dia pilih. Ya, dan di sini ada bahasa Arab ya dengan bentuk saja. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin dia menggunakan bentuk sastra atau yang semisal dengannya, hal yang memudahkan suara memahami dan indah untuk didengarkan. Indah untuk didengarkan. Baik, ini beberapa perkara yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran di dalam hadis tentang apa namanya 11 orang perempuan ini yang duduk menceritakan suaminya. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, tentunya di dalam pembahasan ini saya tidak menguraikannya secara keseluruhan, apalagi dalam pembahasan kalimat per kalimat di dalam hadis. Ya, karena memang ada pembahasan-pembahasan di kalangan ahli bahasa dalam menafsirkan kalimat-kalimatnya karena waktu membatasi kita. Iya. Baik. Masih tersisa waktu hingga sholat duhur untuk menjawab pertanyaan. Apa arti kinayah itu? Saya kira kinayah sudah bahasa Indonesia ya. Ya, kinayah artinya sesuatu yang mewakili lafaz yang tegas. Mewakili lafaz yang tegas. Iya. Seperti misalnya bahasa tegasnya Ya. Seorang suami berjima dengan istrinya itu bahasa kharis. Ya. Kalau bahasa kinayanya berhubungan atau bahasa kinayanya bersentuhan, itu bahasa apa? Bahasa kinaya. Jelas ya? Ya. Kalau cerai misalnya dikatakan saya talak kamu, itu bahasa tegas. Kalau kinayanya, ya. Apa? Silakan kamu pulang ke orang tuamu. Misalnya. Baik. Bagaimana cara terbaik dalam menyelesaikan cekcok rumah tangga? Ya. Di dalam hal ini banyak hal ya yang perlu diketahui. Ya. Dan saya tentunya di sini enggak bisa memberikan apa? Solusi yang pas. Ya, saya hanya bisa memberikan nasihat umum saya. Karena untuk solusi pasnya itu keadaan orang di dalam cekcoknya beraneka ragam. Ya. Apa yang dia apa namanya? Hadapi di dalam percekcokan itu. Karena itu urusan antara A dengan B, si fulan cekcok dengan ini, itu biasanya diurus di pengadilan kalau berkaitan dengan hak-hak. Ya, kalau dia datang kepada seorang alim minta nasihat, biasanya disebutkan keadaannya supaya si alim mensifatkan untuknya obat yang paling tepat menyelesaikannya. Hanya saya yang saya nasihatkan agar semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga setiap orang mengetahui bahwa dia ada kewajiban, tanggung jawab harus dia tunaikan. Adapun hal yang berkaitan dengan apa namanya hak-haknya, maka itu mungkin dari perkara yang hendaknya dia mampu untuk mengalah. Ya. Sebab orang yang mengalah itu belum tentu dia kalah. Ya. Dan orang yang mengalah itu belum tentu dia salah. Belum tentu dia salah. Ya, dan ini menjadi titik permasalahan. Suami kadang kalau dia mengalah, ya, dia menganggap dirinya diremehkan oleh istrinya. Ya. Dan si istri juga kalau dia mengaku dirinya salah, apa dia mengalah, seakan-akan dia salah di dalam hal tersebut. Itu belum tentu. Tapi mengalah adalah hal yang baik di akhlak yang mulia. Mengapa Aisyah menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Iya. Kalau tanya mengapa, dalam arti yang kenapa ditakdirkan begitu, jawabannya Allah telah apa? Menakdirkannya. Ya, kalau bertanya mengapa dari sisi apa sebab? Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha punya berbagai keistimewaan. Ya. Berbagai keistimewaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya Aisyah dari istri Nabi yang paling berilmu. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling berilmu. Ya. Dan secara umum semuanya ini adalah keutamaan Aisyah yang Allah berikan kepadanya. Dan silam pendapat para ulama yang mana lebih utama di antara istri-istri Nabi, apakah Aisyah atau Khadijah? Apakah Aisyah atau Khadijah? Dan yang benarnya Khadijah, dia lebih utama dari sisi keutamaan dahulu masuk Islam, pembelaan terhadap agama Islam, ya, kemudian pengorbanannya untuk Rasulullah. Dan Aisyah lebih utama dari sisi apa? Sisi keilmuan. Iya. Apa nasihatnya untuk para ikhwah yang mengaku salafi tetapi begitu mudah mencela ustaz-ustaz lain? Iya. Ini pertama pertanyaan berkaitan dengan sudut pandang dan berkaitan dengan masalah yang terjadi. Jadi belum tentu apa yang disampaikan oleh si penanya, kalau misalnya saya sendiri yang melihatnya, belum tentu saya anggap bahwa itu dalam bentuk bermudah-mudahan. Ya. Kalau si penanya menghitungnya mencela, belum tentu orang lain menganggap itu celaan. Kan begitu? Ya, sebab di masa ini banyak apa namanya bahasa-bahasa yang kadang penerjemahannya kurang tepat. Nasihat diterjemah apa? Celaan. Ya. Secara umum, kalau memang ustadznya adalah ustadz salafi, kemudian dicela, ini tentunya bukan hal yang dibenarkan. Dan tidak seorang pun yang membenarkannya. Ya. Karena kebenaran itu adalah hal yang dicintai oleh setiap hamba. Dan seorang mengenal jalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Wajib dia syukuri, wajib dia jaga. Sebagaimana dia cinta mengenal Islam yang benar, sewajibnya dia juga cinta saudaranya yang lain mengenal Islam yang benar. Iya. Dan saya selalu menasihatkan dan terus menasihatkan bahwa di dalam nasihat menasihati, hendaknya seseorang itu iya, menasihati dengan ilmu, berdasar dengan hikmah, menggunakan lemah lembut. Iya. Dan dia kedepankan nasihat itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena membela dirinya, bukan karena ketersinggungannya, bukan pula karena membela manusia, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan setiap orang hendaknya banyak menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu agama. Sebab ilmu agama ini adalah hal yang menyelamatkan seorang hamba di dalam kehidupannya. Apakah di dalam berpoligami disyaratkan harus memiliki sikap adil? Dan apakah harus minta izin kepada istri pertamanya? Iya. Kalau keadilan iya disyaratkan. Iya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, "Fain khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Kalau kalian takut untuk tidak berlaku adil, maka satu saja. Jadi disyaratkan keadilan. Dan keadilan ya, bagi siapa yang memiliki dua orang istri, keadilannya pada empat hal. Yang pertama, di dalam nafkah. Yang kedua, di dalam bermalam. Yang ketiga, di dalam rumah tinggal. Dan yang keempat, di dalam berpakaian. Ini keadilannya. Setiap orang diberikan sesuai dengan haknya masing-masing. Ya. Istri pertama masih sendiri. Istri atau istri pertama punya dua orang anak. Istri kedua masih sendiri. Beda nafkah istri yang pertama dan istri apa? Yang kedua. Jelas ya? Maka keadilan diukur dengan empat ini. Adapun keadilan, kalau dikatakan, ya sayangnya harus sama. Ya cintanya harus seimbang. Ya, ini enggak ada yang mampu, sebab itu urusan hati. Urusan apa? Urusan hati. Ya. Dan di sini kadang-kadang seseorang itu salah berpikir. Ya, dianggapnya bahwa hati seorang suami itu ya, harus dia miliki seluruhnya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan di dalam hatinya. Iya. Dia bisa menggabungkan banyak hal. Menggabungkan banyak hal. Adapun perempuan tidak cocok kecuali hanya untuk satu orang saja. Iya. Sesuai dengan ketentuan kodrat yang Allah tetapkan dan kemampuannya. Dan sekali lagi, orang yang paling baik adalah orang yang menerima apa yang Allah tentukan terhadapnya. Apa yang Allah tentukan terhadapnya. Dia senang mendengar sami'na wa ata'na. Terkait dengan pertanyaan yang kedua, apakah di dalam poligami harus ada izin dari istri pertama? Jawabannya, kalau keharusan, pensyaratan, tidak ada pengharusan dan tidak ada pensyaratan. Iya. Tapi kalau ingin nasihat, saya nasihati bahwa nikah itu adalah membangun ibadah. Iya. Bukan ajang bergulat di pernikahan. Iya. Pasang ring kemudian berkelahi. Iya. Karena itu, saya tidak menasihatkan ada orang-orang yang masuk, ya apalagi dengan dalih ingin mengamalkan sunnah, tetapi yang terjadi bukannya sunnah yang dia dapatkan, dia membolini sebagian istrinya atau dia sendiri disibukkan, ya sehingga tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa beribadah dengan baik. Ya, maka seseorang hendaknya menerima dan merasa cukup dengan apa Allah pilihkan baginya. Kalau dimudahkan untuknya dia nikah dua, alhamdulillah itu kemudahan yang Allah berikan. Sebab ada sebagian orang yang Allah mudahkan. Dan dari sisi keluarganya, dia punya keimanan, ketakwaan di dalam hatinya yang membantu suaminya. Ya. Sebab kadang sebagian perempuan berpikir untuk menjadi perempuan yang salihah. Dan pikirannya kadang jauh. Bahwa dia, kalau tidak menjadi salihah di kehidupan dunia ini mendampingi suaminya, mungkin saja di akhirat dia tidak bisa mendampingi suaminya di surga. Ya. Karena itu dia berusaha untuk menjadi perempuan yang baik. Maka ada kadang orang yang diberi taufik. Tapi ada sebagian orang, Allah subhanahu wa ta'ala hanya memilihkan untuknya ya, satu saja. Dan ini telah diridhai oleh sejumlah dari ulama-ulama salih. Nah, diridhai oleh sejumlah ulama salih. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di masa hidup Fatimah, beliau hanya nikah dengan Fatimah saja. Ya. Setelah beliau meninggal, Allah bukakan untuknya ya, kemudahan di dalam memiliki lebih dari satu istri. Baik. Ini masih banyak pertanyaan ya. Dan insyaallah taala ini sebentar lagi masuk sholat duhur. Maka pertanyaan ini selebihnya akan saya jawab selepas sholat duhur, selesai sholat sunat langsung kita jawab. Insyaallah enggak lama, sekitar setengah jam saja insyaallah kita jawab pertanyaan. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.